Saya mohon maaf duduk sedikit lebih tinggi dari teman-teman sekalian tanpa mengurangi kemuliaan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wada'a awwala baitin lin-nasi alladzi bi Bakkata hudan lil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi أسس أول مسجد بمبنى دينته النبوية الشريفة فوصفه القرآن الكريم بأول مسجد أسس على التقوى اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudara-saudariku, insyaAllah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khusus kerabat kami, sahabat kami, ayahanda dan teman-teman dari wilayah Kotip, kota administratif Cimahi. Tak Cimahi ya, sudah berubah, Masya Allah, keberkahan di dalam masjid. Padahal di luar masjid informasinya kota administratif. Begitu masuk masjid jadi kota, luar biasa. Mungkin mudah-mudahan setelah sholat jadi lebih bagus lagi ya, kalau sempurna. Pak Sekda juga beserta aparatur pemerintahan yang mewakili dari DKM Masjid Agung Kota Cimahi, juga saya tidak akan melupakan peran dari sahabat-sahabat yang tersinergi dari Kodim dan Polsek di sekitaran masjid ini yang telah memudahkan arus kita dan jalur kita untuk beribadah di masjid pada malam hari ini. Juga teman-teman sekalian, saya ingin membuka ta'lim malam ini dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah turunkan berkah malam ini bagi Cimahi dan kita semua, dan semoga dengan keberkahan itu kita insyaAllah bisa lebih baik dalam menjalani aktivitas dan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting saya sampaikan. Tadi kami uraikan di dalam mobil dalam perjalanan ke sini. Pagi ini sebelum keberangkatan ke Bandung, saya menerima pesan yang sangat menggugah masuk via WhatsApp. Disampaikan satu informasi yang sangat luar biasa. Ustaz, ada seorang perempuan, mohon maaf kalau bahasanya kurang menyenangkan, aktivitasnya kerja seksual. Untuk itu diselamatkanlah kedua putrinya yang kembar oleh salah satu pesantren Quran. Kini putri itu, empat teman-teman di dekat hari ini, telah menyelesaikan hafalan Qur'annya secara sempurna 30 juz. Keduanya. Ketika mendengar informasi itu, ibu ini kemudian mengejar anak itu ke pesantren, memeluk keduanya, lalu kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menangis di depan warga pesantren. Ternyata dengan fadilah Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala berkenan menanamkan Al-Qur'an pada diri seseorang, kemudian tersambutlah orang-orang di sekitarannya, mengajak kembali bahkan ke pangkuan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan. Dan di antara fadilahnya, ibu itu kemudian bertobat luar biasa dan berjanji kepada Allah untuk kembali menjadi muslimah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siang tadi, saya sampaikan kisah ini pada Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Saya katakan, ibu ini sungguh bertobat, sangat merindukan ampunan Allah dan ingin sekali melihat Ka'bah Al-Musharrafah. Keperhatikan bayaran tuntas dari Allah bagi orang-orang yang pernah jauh darinya, kemudian ia meniti untuk mendekat pada Allah. Dalam hadis Qudsi dikatakan, ia merangkak, saya berjalan menyambutnya. Ia berjalan, saya berlari. Menggambarkan begitu cepatnya Allah merangkul orang-orang yang akan kembali kepadanya. Tak peduli sebanyak apapun dosanya, sehitam apapun melumurinya. Teman-teman perhatikan, ketika baru disampaikan kalimat itu, apa kata beliau? Allah menanamkan di lisan beliau dengan kalimat yang sungguh indah. Beliau dengan kedua anaknya, insyaAllah 2 pekan ke depan akan disambut di tanah suci untuk menunaikan umrah. Jadi saya mau katakan kepada Anda seluruhnya, jika seorang hamba Allah saja pelajaran malam ini pernah jauh darinya, pernah berbuat maksiat yang luar biasa, dan ketika tiba masanya dia mau mengambil hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, ada petunjuknya. Kaidah dalam Al-Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-69. Perhatikan baik-baik. Allah menegaskan di ayat ini, awas hati-hati karena ada sebagian pemahaman yang keliru. Ada yang mengatakan dia belum dapat hidayah, dia belum menerima hidayah. Perhatikan, pernyataan dalam Al-Quran sangat tegas. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan semua orang yang mau mengambil hidayah kami, menuju kepada kami, mengambil hidayah kami. Ayat ini menegaskan hidayah disebarkan oleh Allah dengan sangat luar biasa. Setiap orang berpeluang mendapatinya. Jadi kalau kita gunakan kalimat yang tegas, tidak ada manusia yang tidak dapat hidayah. Yang ada adalah orang yang ketika diberikan hidayah, tapi dia tidak mau mengambilnya. Bukankah Allah berikan hidayah lewat telinga? Anda bisa mendengar azan. Bukankah Allah berikan hidayah lewat mata? Anda melihat orang salat, melihat orang baca Al-Quran, melihat orang melakukan kebaikan. Bukankah ada hidayah lewat fikiran? Kita bisa bedakan mana yang baik dan yang benar. Teman-teman, tolong tunjukkan nilai kebaikan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seorang perempuan saja yang jauh dari Allah tadinya, yang melakukan satu dosa yang luar biasa, tapi ingat, fitrah kehidupan menghadirkan hidayah Allah melekat di lingkungannya dan dia mengambil hidayah itu. Jika seorang pelaku maksiat sebelumnya tiba-tiba mendekat kepada Allah dan mengambil hidayahnya, hadiah terindah Allah berikan kepada dirinya. Perhatikan, saya undang kamu ke Baitullah untuk menunaikan pendahuluan dengan ibadah umrah. Saya mau sampaikan kepada Anda ketika membuka kalimat ini, perhatikan, di antara sekian hamba Allah yang hidup di sekitaran masjid ini, yang hadir di bumi Indonesia ini, kan yang hadir dalam tayangan live kita yang entah berapa menyaksikannya, demi Allah saya katakan, sekali lagi demi Allah saya katakan, teman-teman, saya tidak mengenal Anda pada umumnya, saya tidak tahu dari mana Anda berasal, tapi demi Allah saya katakan, siapa yang melangkahkan kaki Anda sampai dengan di masjid ini, siapa yang meringankan langkahnya, siapa yang melembutkan hatinya, siapa yang mau menembus kemacetan ria di kota Cimahi dan sekitarnya, kalau bukan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala menyentuh hati Anda, meringankan langkah Anda, mustahil Anda berada di dalam masjid ini. Karena itu saya katakan kepada Anda, siapapun kita yang pernah melakukan kesalahan, kecil ataupun besar, ketika Allah berkenan menyambut kita langsung di rumahnya, itu pertanda bahwa Allah sedang menanamkan cintanya kepada kita semua. Maka saya mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan saya mengajak kepada Anda sekalian, kalau Allah sedang menempatkan Anda di dalam rumahnya dan memilih Anda untuk mendapatkan hidayahnya, perhatikan teman, masjid ini berada di sekitaran tempat yang sering dilewati. Kanan, kiri, depan, belakang, jalan. Dari sekian orang yang lewat di jalan, kenapa cuma Anda yang mampir ke sini? Anda bisa memilih jalan yang lain, tapi kenapa mesti Anda yang lewat di sini? Anda bisa memilih untuk rekreasi di tempat lain. Bandung kota wisata, Bandung kota kembang, Bandung banyak destinasi yang bagus untuk wisata. Pertanyaannya, kenapa malam ini yang long weekend justru Anda memilih untuk berada di rumah Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau bukan karena hidayah Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, kemustahil kita berada di rumah Allah ini. Mustahil kita berada di masjid yang teragung di kota Cimahi ini. Karena itu, saya ingin mengajak kepada Anda semua untuk membuka ta'lim di malam ini. Ayo mari kita kembali untuk bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pernah berbuat salah, ayo kita tinggalkan kesalahan. Allah sudah memberikan sinyal malam ini. Kalau malam ini belum cukup untuk mengampuni dosa-dosa Anda dan mengajak Anda untuk bertobat, Anda butuh berapa malam lagi untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda belum mampu bertobat di malam ini, maka jangan harapkan malam esok, karena belum tentu kehidupan Anda sampai dengan keesok malam. Karena itu saya ingin mengajak untuk mengawali ta'lim kita, mari kita tunjukkan dan inspirasikan pada dunia, dari Cimahi, dari Masjid Agung, kita tunjukkan tekad kepada Allah dan inspirasikan pada dunia. Keluar dari masjid ini, kita akan menjadi orang-orang terbaik insyaAllah di antara yang hidup di muka bumi. Siap insyaAllah? Takbir. Itu mukaddimah. Kita belum mulai. Baik, kita mulai bahasan kita. Saya begitu bersemangat karena ada rasa haru dan bahagia luar biasa. Dari sekian aktas yang kita lalui bersama, kadang-kadang mesti ada sebagian dari kisah-kisah kehidupan yang menyentuh kita untuk berubah. Teman-teman, tema kita malam ini, dari masjid kita bangkit. Bangkit dari masjid itu ada 4 jenis. Ada 4, Pak Sekda. 1, bangkit dari ruku, namanya i'tidal. Dua, bangkit dari sujud. Sebagiannya duduk di antara dua sujud. Tiga, bangkit untuk bisa memperbaiki kondisi umat menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Ini yang terbesar. Dan yang keempat, ada bangkit dari kubur. Baik, tapi yang keempat ini khusus pada tiga insan mulia yang dikubur di area masjid. Yaitu pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang ketiga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketiganya dikuburkan di area sekitaran Masjid An-Nabawi, dan insyaallah ketika tiba masa berbangkit maka akan berbangkit dari area masjid. Pertanyaan saya, dari keadaan ini mana yang mau kita bahas pada malam hari ini? Bangkit dari kubur, bangkit dari ruku', bangkit dari sujud, atau bangkit untuk menuju kondisi umat yang terbaik? 1, 2, 3, 4. Kalau kita mulai bahasan pada yang keempat, kita keluarkan dulu ayat-ayatnya, kita hadirkan keterangan Qur'annya, baru dari situ kita akan mulai pembahasan. Saya mohon izin berdiri. Qur'an surah ketiga Ali Imran ayat 96 sampai dengan 97. Paling kiri di pertengahan. Allah berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubaraka." Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk seluruh manusia. Saya ulang. Rumah pertama, tempat pertama yang dibangunkan untuk seluruh manusia. Ingat, perhatikan bagian mushafnya, lihat terjemahannya. Jika Anda menemukan terjemahan manusia, saya sering katakan, itu sering diungkapkan di Quran setidaknya dengan 5 nama. Bisa bashar, 35 kali disebutkan di Quran. Qul innama ana basharum mithlukum. Contoh Quran surah ke-18 ayat 110. Katakan aku manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, cuma bedanya saya diberi wahyu, kamu tidak. Bashar. Dua, kadang disebut dengan ins. Ins seringkali dipasangkan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Disebutkan 18 kali dalam Al-Qur'an. Tiga, Allah. Kadang disebut dengan insan. Bahkan ada surahnya, surah ke-76 Al-Insan. 65 kali disebutkan di Quran, 63 ayat berbeda di 43 surah yang tidak sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. 4, kadang disebut dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Quran surah 7 misalnya ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. 5. Ini yang penting kita uraikan. Nas, an-nas, 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. An-nas, surah paling favorit, surah yang terakhir. Kul a'udhu birabbin nas. Ketika disebutkan turunan nama ini, seringkali diartikan dengan manusia. Bashar, manusia. Ins, manusia. Insan, manusia. Nas, manusia. Tapi ingat, Allah membuka tentang tempat pertama yang Allah tetapkan, dibangunkan untuk semua manusia. Yang dipilih bukan ins, yang dipilih bukan insan, yang dipilih bukan bashar, yang dipilih bukan Bani Adam, tapi kalimat nas. Nas tidak disebutkan kecuali untuk menunjuk manusia keseluruhannya tanpa kecuali. Seluruh umat manusia. Nas. Terus, Allah memberikan statement dalam Al-Quran. Kalau statement ini disampaikan hanya seorang Adi Hidayat, Anda boleh menolaknya. Tapi kalau Allah yang menyampaikan, maka kaidahnya mengatakan la raiba fi. Jangan sedikit pun Anda ragukan dalam keterangan Allah Subhanahu wa taala. Fokus. Lihat kalimatnya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Tempat pertama, rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, lalladzi bi Makkah, letaknya ada di Mekah. Apa tempat itu? Ka'bah al-Musyarrafah, sebagai gambaran dari kiblat dan area sekitaran masjid. Bahasa singkatnya, tempat yang pertama diridhai oleh Allah dibangunkan untuk seluruh manusia adalah Ka'bah yang menjadi gambaran simbol dari masjid, pusat ibadah. Terus pelan-pelan. Ka'bah disebut dengan bait. Kita akan temukan kalimat-kalimat masjid sering disebut juga dengan bait. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2010. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Tidak pernah ada orang berkumpul di satu rumah, di rumah-rumah Allah yang dimaksudkan masjid. Dan Nabi, kalau ada orang-orang berkumpul di masjid, mau belajar Al-Quran, mau mengkaji isi kitabullah, tidak akan pernah mereka berkumpul kecuali dijanjikan oleh Allah melalui lisan Nabi empat kemuliaan yang tidak diberikan pada orang yang tidak berada di masjid untuk ibadah. Satu, nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketentraman dalam jiwanya. Jadi maaf ini, maaf ya, maaf. Kalau ada orang ke masjid untuk belajar, ta'lim, ikut pengajian, tapi pulang dari pengajian tidak melahirkan ketenangan pada jiwanya, ketenangan pada fikirannya, ketenangan pada perilakunya, ada yang salah dalam pengajiannya. Ada yang keliru dalam materinya. Karena mustahil, kata Nabi, ada orang-orang yang belajar, ikut ngaji, Quran, sunnah, tidak memberikan dampak ketenangan dalam jiwanya. Bahkan jangankan materi, bedanya masjid dengan tempat biasa, Anda masuk ke dalam masjid saja sudah mendapatkan aula ketenangan yang luar biasa. Kalau tidak percaya silakan Anda masuk rumah dengan masuk masjid. Kira-kira tenang mana begitu masuk, rumah atau masjid? Masjid. Silakan kalau tidak percaya. Bahkan statementnya langsung disebutkan di Quran. Surah kedua Al-Baqarah ayat 125, paling kanan pertengahan. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami telah menetapkan bahwa al-bait, Ka'bah di ayat ini, lingkungannya emas, kami tetapkan bahwa Ka'bah akan jadi pusat dari seluruh manusia dan maaf, tempat yang sangat menenangkan di muka bumi. Kalimat Ka'bahnya disebutkan dengan bait. Artinya setiap ada bait yang mengarah ke Ka'bah akan mendapatkan aura ketenangan seperti Anda ketika berada di depan Ka'bah. Masjid menghadap ke arah Ka'bah, kiblat. Ka'bahnya sumber ketenangan. Kata Quran, baitnya pun melahirkan ketenangan. Artinya ketika Anda berada di depan Ka'bah, sesulit apapun, segelisah apapun, kata Allah, Anda pasti akan mendapatkan aura ketenangan yang berbeda dengan tempat-tempat lainnya. Atau minimal kalau tidak sampai ke Ka'bah, datang ke masjid, Anda akan dapatkan aura ketenangan yang beda dengan tempat-tempat biasa. Makanya jangan heran begitu masuk, tenang. Salat dua rakaat, nikmat. Duduk, zikir, samping AC, saking tenangnya, plak, tidur. Cuma di masjid. Makanya di kantor-kantor kalau nyari ingin mencari ketenangan yang luar biasa, masjid, tidur. Teman-teman, satu. Wa ghasyiyatuhum rahmah. Anda masuk ke masjid, ke Nabi, maka rahmat Allah ditawarkan, dibentangkan kepada Anda. Makanya ketika Anda masuk masjid, tawaran pertama itu rahmat. Silakan, apa doa masuk masjid? Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, mohon bukakan pintu-pintu rahmatmu. Jadi begitu Anda mau masuk masjid, Anda sudah minta kepada Allah. Ya Allah, mohon bukakan pintu-pintu rahmatmu. Nanti saat pembahasan intinya, saya akan bahas apa jenis-jenis rahmat yang ditawarkan Allah kepada Anda saat Anda memasuki masjid. Nanti saya buka satu rahasia, tapi ini di antara kita saja malam ini insya Allah. Nanti saya sampaikan kepada Anda. Ada pebisnis, kalau dia ingin lancar dan sukses, ternyata datangnya ke masjid. Ada diplomat, ada birokrat, ternyata ke masjid. Ada para pengusaha, ternyata datangnya ke masjid. Dan tidak pernah ada orang yang datang ke masjid, keluar dari masjid, yang tidak tuntas persoalannya. 100% rekornya, jika benar amalannya, itu tuntas segala persoalan yang ditemukan dalam kehidupannya. Nanti kita buka pelan-pelan saat masuk pada inti pembahasannya. Tiga, wahabhumul malaikah. Setiap orang datang ke masjid, ingin mengejar ta'lim, ingin belajar mendekat kepada Allah, kata Nabi, jangan dikira dia datang sendirian. Tapi ada malaikat yang kemudian berdesakan di sekitarannya. Makanya dijadikan ghaib oleh Allah supaya tidak menyulitkan ta'lim kita. Bayangkan kalau malaikat Jibril kelihatan di tempat ini. Masya Allah, gak akan tenang Anda. Siapa itu? Jibril. Masya Allah. Yang bahaya kalau malaikat maut yang kelihatan. Siapa tuh? Israel. Mau kemana? Sekda. Masya Allah. Itu yang repot. Misal deh Pak ya. Baik. Baik. Empat, wadzakarahumullahu fiman indah. Dan orang-orang yang ada di masjid itu orang-orang spesial, kata Nabi. Karena selama dia ada di masjid, dia akan disanjung-sanjung oleh Allah di sekitaran makhluk yang ada di sekitar Allah subhanahu wa ta'ala. Sipulan, sipulan, sipulan, sampai selesai aktivitas di dalam masjid. Teman-teman, saking mulianya masjid ini, saking pentingnya masjid ini, tempat pertama yang dibangunkan oleh Allah untuk semua manusia di bumi adalah masjid. Ka'bah. Pada mulanya masjid sekitarannya. Baik, jadi kalau saya tanyakan yang bangun Ka'bah siapa? Bukan. Bukan Nabi Adam. Bukan. Gini-gini. ini pertama kali saya datang ke sini. Kita buat peraturan ya. Kalau tidak tahu, katakan Allahu a'lam. Paling gampang. Paling gampang. Ya. Quran surah kedua ayat 32, paling kiri sebelah atas. Jadi malaikat pernah ditanya oleh Allah, mereka mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kata mereka, kami tidak tahu ya Allah, hanya engkau yang tahu pengetahuannya, kami hanya tahu apa yang engkau berikan kepada kami. Bahasa singkatnya, Allahu a'lam. Sahabat ditanya oleh Nabi, tidak tahu, mereka jawab, Allahu a'lam. Anda bayangkan, malaikat, Allahu a'lam. Sahabat, Allahu a'lam. Anda malaikat bukan, sahabat juga bukan. Ketika ditanya, luar biasa. Pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia. Waktu kita ke Isya, tinggal 10 menit lagi. Semakin Anda ngarang, habis waktu kita. Baik, jadi siapa yang pertama kali bangun Ka'bah di awal masa? Wallahu a'lam. Kita tanyakan kepada Allah, siapa yang bangun? Ternyata teman-teman sekalian, yang bangun Ka'bah itu bukan Nabi Adam. Isyarat yang didapatkan dari Quran surah ketiga tadi, ayat 96-97. Perhatikan kalimatnya, saya urutkan dulu. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Bukan manusia yang bangun, tapi dibangunkan untuk manusia. Jadi ketika manusia baru turun pertama ke bumi, bah sudah ada. Bukan manusia yang bangun. Jelas ya? Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Jadi saat manusia pertama turun ke muka bumi, siapa manusia pertama? Adam alaihi salam. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 38, paling kanan sebelah. Qulnahbitu minha jami'a. Kalian turun semua ke bumi. Adam istrinya turun ke bumi. Begitu turun, Ka'bah sudah ada. Jelas? Baik. Jadi pada masa Nabi Adam alaihissalam, Ka'bah kemudian Adam turun ke muka bumi, Ka'bah sudah ada. Kemudian persoalannya, fokus baik-baik. Secara singkat pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, terjadi banjir besar. Banjir besar melanda. Kemudian menghancurkan bangunan atas bagian dari Ka'bah. Atasnya hancur. Dari zaman Nabi Nuh ke Nabi Adam, kisaran ada 5-6 generasi. Setiap generasi rata-rata hidup sampai ribuan tahun. Paling minimal 1000 tahun. Karena Nabi Nuh pun berdakwah 950 tahun. Nuh alaihissalam bin Mikhlil, bin Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Hancur bagian atasnya, tersisalah pondasinya. Dalam bahasa Arab, pondasi disebut dengan qa'idah. Qa'idah. Kalau satu pondasi. Jika pondasinya lebih daripada satu, lebih daripada satu sisi, maka dijamakkan kalimat menjadi qawa'id. Ka'bah ada berapa sisi? 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Pondasinya ada 4 bagian. Maka dijamakkan kalimatnya dari qa'idah menjadi qawa'id. Fokus baik-baik. Adam turun, kata Allah, Quran surah 3 ayat 96-97. Inna awwala baitin wudhi'a linnas. Bait. Rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Adam turun, sudah ada. Zaman Nabi Nuh alaihissalam, bait atasnya hancur. Kemudian kena bagian dari banjir, tersisa qawa'id. Zaman setelah Nuh alaihissalam, 6-7 generasi setelahnya, tiba-tiba Allah perintahkan seorang Nabi mulia. Yang dari nabi ini nanti akan lahir keturunan terbesarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkanlah nabi mulia ini untuk kembali meninggikan bangunan pondasi Ka'bah supaya menjadi bangunan yang utuh yang diteruskan kemudian berkembang menjadi masjid-masjid seantero bumi. Siapakah nabi yang dimaksud? Bagaimana perkembangannya sampai tiba ke masa Nabi Muhammad, sampai tiba perkembangan dari masjid untuk dunia sampai kemudian tiba ke Cimahi. Dari masa kemudian Adam alaihissalam sampai ke generasi Adam Jordan, dari mulai Ka'bah pertama sampai ke Masjid Cimahi, bagaimana perjalanannya untuk merubah kondisi umat jadi lebih baik, kita lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Kami mohon maaf karena kami sudah jamak tadi, maka teman-teman kami perkenankan untuk meneruskan salat Isya jamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon pada Allah semoga Allah berkenan menerima salat yang telah kita tunaikan insyaallah. Kita lanjutkan. Kita tengah membahas tentang esensi kebangkitan umat yang bersumber dari masjid. Kita coba bahas dulu dasar awal tentang pembangunan dan kehadiran masjid di tengah kehidupan manusia. Setelah itu paham runtutannya, baru kita masuk kepada substansi pembahasannya sehingga pengetahuan kita bisa lebih luas, wawasan bisa lebih terbuka, dan kesimpulannya bisa maksimal kita dapatkan. Pertama, kita telah uraikan tadi bahwa saat manusia pertama diturunkan ke bumi, inti utama masjid yang tersimbolkan dan terletak kepada Ka'bah itu sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan turunnya kehidupan manusia di muka bumi. Allah firmankan, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas." Sungguh rumah pertama, tempat pertama yang dibangunkan untuk manusia adalah Ka'bah al-Musharrafah. Kemudian pada masa Nabi Nuh alaihissalam, tadi kita sampaikan, terjadi banjir besar. Bagian atas Ka'bah tersapu oleh banjir tadi. Tersisa pondasinya. Jika satu sisi saja dari pondasi disebut qa'idah, lebih dari itu disebut dengan qawa'id. Karena Ka'bah memiliki empat sisi, pondasinya pun lebih daripada satu, dijamakkan kalimatnya menjadi qawa'id. Utuhnya disebut dengan bait, pondasinya disebut dengan qawa'id. Selanjutnya 6-7 generasi setelah Nabi Nuh alaihissalam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara tugasnya untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah sehingga menjadi bangunan utuh seperti sebelumnya. Meninggikan dalam bahasa Arab disebut dengan yarfa. Nanti dari situ melahirkan Ishaq alaihissalam, dari Nabiullah Ishaq turun kemudian Ya'qub, dari Ya'qub turun kemudian Yusuf, ambil ke sebelah kanan dari Zakaria, kemudian keponakannya Imran, Imran menikah dengan Hanna, Hanna melahirkan Maryam, Maryam melahirkan Isa, menikah dengan Sayyidah Hajar, melahirkan Nabi Ismail alaihissalam, dari Nabi Ismail inilah kemudian melahirkan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Masjid Al-Haram pertama yang disebutkan dalam Al-Quran. Paling kiri sebelah bawah. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Kami sering amati saat engkau menengadahkan wajahmu ke langit bermohon kepada Allah supaya kiblat bisa diarahkan ke arah Masjid Al-Haram, arah Ka'bah di dalamnya. Teman-teman, perhatikan ini redaksi indah. Saya lompat sedikit bahasannya. Kata Allah, kami selalu amati, kami sering amati, engkau menengadahkan wajahmu untuk berdoa memohon kepada Rabbmu. Terus lihat baik-baik. Nabi minta kiblat diarahkan ke Masjid Al-Haram. Itu Masya Allah, prosesnya bukan masa yang singkat. Minta sejak di Mekah, dikabulkannya kapan? Ketika beliau tiba di Madinah. Minta sejak di Mekah, dikabulkan di Madinah. Kurang lebih 3 tahun seorang Nabi minta, baru dikabulkan setelah 3 tahun. Kurang apa kemuliaan Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau penutup para Nabi, beliau penutup para Rasul. Sangat mulia namanya disebutkan oleh Al-Quran. Diisyaratkan oleh Nabi sebelumnya. Disebut kabar gembira oleh Nabi Isa alaihissalam. Quran surah 61 ayat yang ke-6. Nabi Isa, Nabi Muhammad dia belum datang, belum dilahirkan, sudah memberi kabar gembira pada umatnya. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Saya kasih kabar gembira ya, akan datang seorang rasul setelah saya. Saya bukan rasul penutup, nanti rasul penutup datang setelah saya. Di antara sifat kemuliaannya adalah Ahmad. Sifat manusia biasa teman-teman sekalian, mustahil ngasih kabar gembira kalau bayinya belum ada. Mustahil. Datang tiba-tiba seseorang. Akhi, saya kasih kabar gembira, alhamdulillah. Apa itu? Saya akan punya anak laki-laki. Oh, mana? Nanti kalau sudah menikah. Mustahil. Dia orang ngasih kabar gembira, kalau bayinya sudah ada, sudah dilahirkan, dia berikan kabar gembira. Nabi Muhammad tidak menyalahi aturan kehidupan biasa. Kata Nabi Isa, saya kasih kabar gembira ya, akan datang seorang Nabi setelah saya. Nabinya belum datang, Nabinya belum lahir, sudah diberikan kabar gembira. Nabi Isa aja gembira. Masa kita yang bukan Nabi tidak gembira? Kembalikan. Nabi Isa menyebutkan. Nabi Ibrahim mengisyaratkan. Satu-satunya Nabi yang belum wafat, Quran turun satu surah untuk menjamin surganya. Inna a'tainakal kautsar. Muhammad, kami telah siapkan untukmu, kami anugerahkan kenikmatan terbesar di surga. Belum wafat surganya, beritanya sudah diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipuji oleh Allah sifatnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bagaimana sifat ibadahnya? Tapi dengan semua kemuliaan ini, ketika bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata di antara doanya ada yang baru dikabulkan oleh Allah dalam masa 3 tahun. Nabi mulia, Rasul mulia, dijamin masuk surga, ayat surganya turun satu surah, kemuliaannya luar biasa, berdoa 3 tahun baru dikabulkan. Dan hebatnya, dalam masa belum dikabulkan itu tidak pernah putus asa dalam berdoanya. Angkat tangannya lagi, nengadah ke langit lagi, nengadah ke langit lagi. Jadi ayo kita bandingkan, Nabi saja yang Rasul, sangat mulia, dijamin surga, berdoa, 3 tahun belum dikabulkan, tidak putus asa. Anda siapa? Nabi bukan. Rasul bukan. Tidak satupun satu huruf di Quran menjamin surga Anda sampai dengan malam ini. Nabi Isa tidak pernah kenal Anda. Nabi Ibrahim tidak pernah menyebutkan Anda. Nabi Ismail kepikiran Anda aja. Kia. Anda baru berdoa 3 menit sudah menyimpulkan. Ya Allah, kenapa belum dikabulkan juga? Kurang apa lagi saya, ya Allah? Kurang taat. Jelas ya, mohon kepada Allah singkatnya. Begitu beliau kemudian hijrah, turun jawaban, diminta kemudian sholat mengarah ke Masjid Al-Haram. Berubah nama teman-teman, dari sekedar Ka'bah, dari sekedar bait, kemudian muncul wilayah masjid sekitarnya. Apa kaitan dengan pembahasan kita malam ini? Kehijrah ke Madinah. Maka isyarat pertama yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar merubah nilai-nilai kepercayaan, akidah yang sudah mulai diawali di fase Mekah, tapi Allah akan membuka lembaran kehidupan baru. Yang dengan lembaran hidup baru ini, tidak sekedar merubah nilai keyakinan, tapi akan merubah tata kehidupan manusia di dunia pada umumnya. Allah perintahkan Muhammad SAW dalam bahasa kita, akan ada lembaran kehidupan baru, kamu akan berhijrah, dan di titik itulah ada pusat hijrah yang akan mensibuh dunia. Apa perintahnya? Ternyata perintahnya bukan membangun pemerintahan pertama kali. Perintahnya bukan bergaul satu dengan itu pertama kali. Bukan mencari materi dunia pertama kali. Bukan menegaskan kedudukan pertama kali. Perintah pertama, bangun masjid. Masjid. Masjid. Berasal dari Mekah, hijrah ke Madinah. Kemudian perintah pertama, membangun masjid ketika awal tiba di kota Madinah Al-Munawwarah. Lihat, Allah memberikan isyarat masjid. Nabi Muhammad membangun masjid. Allah subhanahu wa ta'ala khalik mengisyaratkan pentingnya masjid. Nabi membangun masjid. Kalau masjid tidak penting, mustahil jadi amar pertama yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menganggap penting masjid. Nabi menganggap penting masjid. Kita pencipta bukan. Nabi bukan. Rasul bukan. Kita tidak menganggap masjid penting. Kita siapa? Karena itulah kemudian kita mesti belajar. Dari pertama kali saat masjid kota Nabi itu dibuat, dan kemudian dikumpulkan oleh Nabi para sahabat untuk mewujudkannya. Pertama, apa dasar pembangunan masjid yang dimaksudkan? Kenapa masjidnya bertahan sampai sekarang? Kisaran lebih daripada 15 abad. Dan yang paling penting, kok bisa dari masjid itu kemudian tumbuh? Ini yang paling hebat. Maaf, ada diplomat yang bisa mensibuh dunia. Ada birokrat yang bisa membangun pemerintahan yang luar biasa. Ada pengusaha yang tidak pernah kehilangan kerugian dalam bisnisnya. Yang hebat, Pak, saya katakan pada Anda ya, tidak ada pebisnis pengusaha di masa Nabi yang ketika mereka menerapkan manajemen masjid dari Nabi, pendidikan dari Nabi, tidak ada yang mereka pulang dari pekerjaannya yang kembali modal. Semuanya kembali untung. Gak ada yang kembali modal. Modal 5 juta, balik 10 juta. Modal 5 juta, balik 20 juta. Modal 10 juta, balik 30 juta. Hampir tidak pernah ditemukan ada orang berniaga dengan manajemen masjid, dengan manajemen pendidikan madrasah Nabi yang pulang berdagang kembali modal. Semua kembali untung. Sa'ad bin Nisa bin Muta bin Ma'ad bin Adnan bin Abdi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'ruf bin Yasjud bin Nabi. Inti materi kita pada malam hari ini ya. Jadi kita baru mulai ini. Sampai jam berapa kita? Oh, baik insyaallah ya. Saya jam 9 pulang, Anda jam 11 silakan ya, tidak ada masalah. Baik, saya turunkan ayat-ayatnya dulu. Setelah itu baru kemudian kita turunkan pembahasannya dan nanti kita buat kesepakatan untuk mulai mengamalkan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Karena percuma kalau saya bahas panjang-panjang, mungkinlah berjam-jam kita kemudian lewatkan, investasi waktu, kemacetan, tenaga luar biasa, kalau kita tidak punya komitmen untuk mengamalkannya. Taib, ini bahasan cukup penting ya. Setiap yang saya tulis, tolong kasih tanda kalau itu dianggap penting. Karena malam ini agak spesial, belum saya hapus, sudah dihapus. Ya. Dan yang paling repot, yang saya nilai penting ikut dihapus, itu yang repot. Jadi saya harus nulis lagi dia. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Ini kelihatan bu? Tidak, belum saya tulis, bagaimana bisa kelihatan? Tuh, kira-kira antum sih jadi salah tuh. Tidak ya, ini asikin, Masya Allah. Luar biasa, ini beliau ini selalu meluangkan waktu untuk ikut dan hadir, selalu saf terdepan teman-teman sekalian. Kadang-kadang bawa kamera, kadang-kadang bawa, kadang-kadang ngapus. Karena memang staf IRP, memang tugasnya itu. Masjid. Satu, Quran surah ke-9 ayat 108. Ini rahasia terbesarnya. Dari sini turunkan ke Quran. Ini rincian amalnya. Surah ke-9 lagi ayat ke-18. Saya ulang ya, teman-teman yang tergabung dalam DKM, sub ukhwa yang berasal dari beberapa aliansi masjid, juga para ibu majelis taklim dan sebagainya, ini inti utama kegiatan masjid. Anda yang mendambakan anaknya jadi pintar, cerdas, cepat paham, macam-macam, nanti kita akan temukan urutan ini. Ini inti awalnya, turunan amalnya ke sini. Kemudian kita turunkan lagi. Ini kita turunkan lagi ke Quran, surah ke-103, satu surah. Ini kita turunkan lagi. Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 2 sampai dengan ayat 5, ini selalu akan terbawa. Ini kita turunkan lagi. Quran surah ke-11 ayat 114. Quran surah ke-17 ayat 78. Quran surah ke-4 ayat 103. Quran surah ke-2 ayat 238. Yang bisa mengamalkannya dengan baik, ahli masjid yang bagus, punya peluang untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Tidak cukup dengan amin, kita bahas dulu, kita amalkan. Quran surah 23 ayat kedua, ayat 1 sampai 2 dulu ya, di poinnya. Baik, kemudian kita turunkan setelah itu, apakah di masjid hanya satu amal ini saja, saya tandai satu, tidak. Anda bisa temukan amal yang kedua, kita ambil Quran dari pemaparan yang ini. Surah kedua, ayat 43, Quran surah ke-9, ayat ke-103, Quran surah 9, ayat ke-60, ini yang wajib, yang sunnah, dan kemudian jadi kotak-kotak yang beredar. Ya, nanti kita lihat. Kotak apa itu namanya? Kotak amal. Ada tulisan kotak apa lagi? Infak. Baik. Boleh enggak ngedarkan kotak infak di masjid? Dari mana dalilnya? Mana yang boleh tadi bilang? Angkat tangannya. Apa dalilnya? Ini kan rumah Allah. Di rumah Anda saja tidak boleh mengedarkan sesuatu sembarangan. Saya misalnya bawa sepeda ke Cimahi, mampir ke rumah Anda. Saya bawa sepeda ke isi rumah Anda. Assalamualaikum, pengen datang sepeda. Boleh enggak? Tidak, karena Anda punya aturan di dalam rumah. Sekarang Anda masuk rumah Allah yang menciptakan Anda, yang merawat Anda, memberikan kesehatan pada Anda. Tiba-tiba Anda bikin aturan sendiri yang Allah tidak menetapkannya. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh enggak ngedarkan kotak infak di masjid? Allahu'alam. Kita kembalikan kepada, itu jawaban paling aman. Quran, kita jawab pakai Quran. Surah kedua ayat 261 sampai 263. Kemudian Quran kita ambil surah kedua ayat 215. Turunan yang tadi boleh atau tidaknya kita ambil Quran. Di antaranya surah kedua lagi penegasannya di ayat yang ketiganya. Ini turunannya. Baik, fokus lagi. Di masjid diadakan majlis ta'lim, diadakan tepeki, diadakan pengajaran, bahkan diajarkan talaqi, diajarkan macam-macam. Boleh atau tidak? Allahu a'lam, kembalikan lagi ke sini. Tanyakan kepada Allah, Quran surah ke-9 ayat 122. Kemudian diminta mempelajari Quran surah ke-96 ayat pertama. Khusus langsung majlis taklimnya bahkan dalam bentuk jama' Quran surah 58 ayat yang ke-11. Baik, di masjid ada bagi-bagi sembako. Di masjid ada snack-nya, taklim pakai snack. Kotak infak tadi ada, taklimnya ada, snacknya ada, bahkan bantuan disalurkan dari masjid. Boleh enggak memberikan beberapa bantuan makanan-makanan bersumber dari masjid? Boleh enggak? Wallahu a'lam, balikin lagi ke sini, ya. Misal Quran surah 59 ayat tampil 9 sampai dengan 10. Tadi kita lihat prakteknya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masjid bukan cuma ada orang sholat, bahkan orang tidur di masjid. Baik, boleh tidak? Ah, itu enggak usah ditulis dalilnya. Nanti setelah selesai baru kita jawab. Baik. Oh, terakhir. Di masjid curhat, boleh tidak? Ah, baik. Curhat seperti apa yang diperkenankan? Apakah curhat dalam bentuk doa? Atau curhat berkeluh kesah? Atau justru curhat dalam persoalan? Tiba-tiba foto, ceklik, sedang taklim di Masjid Agung Cimahi. Sayang, sinyalnya enggak bagus. Boleh enggak? Misal, ya. Quran surah 9, turunan dari ayat ke-18. Kemudian diturunkan. Ini Quran surah ketiga, ayat 96 sampai 97. Kemudian diturunkan lagi amalannya di Quran surah kedua, ayat 185. Dan jadilah doa saat masuk ke awal masjid. Bismillah. Ayo kita mulai. Pertama, saat masjid di kota Nabi diisyaratkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mulai dibangun, maka ada pengakuan dari kalimat Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan isyarat kepada setiap umat Islam di muka bumi. Jika Anda ingin memiliki masjid kualitas yang mendekati kualitas masjid Nabi, keberkahannya seperti keberkahan di zaman Nabi, kemuliaannya seperti kemuliaan di zaman Nabi, maka ada satu rahasia besar disebutkan di ayat ini. Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-108. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin haqqu an taquma fi. Allahu Akbar. Sungguh. Lajat taukid. Penegasan. Kalau kita terjemahkan dengan penerjemahan balaghah dengan ilmunya, maka bahasa singkatnya, saya tegaskan ya, kata Allah. Hanya masjid yang dibangun dengan dasar-dasar takwa itu yang paling layak dan paling nyaman digunakan untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lihat bocorannya. Masjid dimanapun akan dibangun, kata Allah, hanya ada satu dasar, hanya ada satu sumber nilai yang akan mengabadikan kemuliaannya, yang akan menghadirkan keberkahan di sisi Allah. Apa itu? Kata Allah, takwa. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Saya fokus teman-teman DKM terutama. Lihat baik-baik. Di dalamnya, itu artinya semua orang itu paham bahwa itu punya nilai kebaikan. Umumnya itu yang ingin dikerjakan. Tapi ada di antara segelintir orang yang keluar dari pakem ini sehingga membawa nilai-nilai keburukan yang mengalahkan kebaikannya. Jadi kalau disebutkan kalimat yang positif, itu artinya Anda mesti hati-hati dengan yang negatifnya. Sekalipun tidak banyak orang mengerjakan, tapi bahayanya sangat luar biasa. Contoh, takwa itu positif. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran derivasinya. 115 kali. Lawannya nafsu. Nafsu. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Sama persis. Yang mendorong sifat takwa, nilai kebaikan, itu malaikat. Di malaikat diantara tugasnya, memberikan dorongan pada diri kita untuk membangkitkan sifat takwa. Di dalam diri kita ini ada jiwa takwa. Ada dorongan nilai-nilai kebaikan. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Wa nafsi wa ma sawaha. Demi jiwa manusia yang kami sempurnakan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dalam diri manusia ada kecenderungan berbuat fujur. Fujur nama lain dari nafsu. Dan ada kecenderungan untuk berbuat baik, yaitu takwa. Nah, yang mendorong kepada kebaikan itu malaikat. Makanya ketika Anda ingin berbuat, mendengar suatu kebaikan, melihat kebaikan, kadang-kadang suka ada dorongan dalam jiwa Anda. Pernah ada perasaan begini? Begitu adzan berkumandang dari Masjid Agung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba di hati Anda, cepat siap-siap, sudah adzan, sudah adzan. Pernah merasakan itu? Ah, itu malaikat yang dorong. Malaikat dalam Quran disebutkan 88 kali. Tapi saat yang bersamaan, begitu Anda kemudian mau ke masjid, masih dengar adzan, tiba-tiba adzan selesai, mitek-tek kelihatan. Sisi yang lain, lihat baik-baik, tenang, sholat nomor dua. Kan rukun yang kedua, mitek-tek yang pertama. Pernah dengar dorongan itu? Ah, itu nafsu. Siapa yang dorong nafsu? Namanya setan. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau Anda misalnya sedang mau ke masjid, adzan sudah selesai, tiba-tiba ada mitek-tek mengatakan, "Dek, mitek-tek dulu." Ah, pada saat yang bersamaan dia, bukan, dia pedagang mitek-tek. Cuman Anda sedang digoda untuk berpaling dari masjid. Jelas ya? Saya tidak mengatakan itu, awas. Dan jangan potong video saya. Paham ya? Nah, sekarang perhatikan. Jadi kalau Quran mengatakan, "Hei, ayo bangun masjid dengan takwa," itu yang saya terima, kata Allah. Itu yang menghadirkan keberkahan. Ini artinya, saat orang diminta membangun masjid dengan nilai takwa, ada segelintir orang yang membangun masjid dengan nilai nafsunya. Itu yang bahaya. Kalau Anda sudah mulai mencoba mendekati Allah dengan cara yang salah, maka tidak akan ada keberkahan melekat pada kehidupan Anda. Kenapa Bapak korupsi? Saya bisa infak, Pak. Luar biasa. Kalau Anda bisa bekerja untuk infak, kenapa mesti menempuh jalur yang haram? Paham ya? Baik, jadi teman-teman sekalian, ketika disebutkan kalimat takwa, akan muncul orang-orang yang berinisiatif mendirikan masjid. Bersyahadat mengakui Muhammad Rasulullah SAW, sholatnya di belakang Nabi, persis saf di belakang Nabi. Orangnya luar biasa di depan Nabi, tapi begitu keluar dari masjid Nabi, dia katakan, "Ini Muhammad hanya seorang pengacau pemecah belah saja. Pun akan bikin masjid baru tandingan dari base campnya Muhammad yang di sini." Maka dia bikin masjid dikenal kemudian dengan Masjid Dirar namanya. Nafsu. Jadi niat bikin masjidnya bukan untuk ibadah, untuk persaingan. Niat bikin masjidnya untuk popularitas. Niat bikin masjid supaya banyak orang kunjungi. Bukan urusan ibadahnya, tapi urusan macam-macamnya. Maaf ya teman-teman sekalian, ada keindahan, ada kemewahan, ada untuk acara tertentu, ada bagian-bagian tertentu yang semua nilai ini tidak ditujukan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bahaya. Sebagus apapun masjid, kalau hanya dibangun dengan dasar arsitektur keindahan tapi tidak diniatkan dengan nilai-nilai takwa di dalamnya, maka ada sesuatu yang akan tidak didapatkan dalam masjid itu. Yang bahaya adalah jika masjid itu dibangun dengan nilai dasar-dasar nafsu, harta yang tidak halal, kebijakan yang tidak halal, keadaan yang tidak halal, maka yang ada tidak akan turun kemudian berkah Allah di dalamnya. Itu poin pertama. Jelas? Baik. Maka jika Anda, nanti kita lihat, berada di masjid dan tidak merasakan kenikmatan, keberkahan hadir di dalamnya, dan tidak mendapatkan nilai-nilai yang seperti zaman Nabi dan terusnya dihadirkan di dalamnya, dan tidak mendapatkan manfaat seperti dulu Anda dapatkan di dalamnya, maka coba cek, barangkali ada nilai yang takwa yang kurang, ada nilai takwa yang kurang yang melekat di sekitaran masjid itu. Untuk itu kita akan coba lihat apa turunan detil dari persoalan takwa ini. Seperti apa membangun masjid dengan nilai takwa? Kalau masjidnya sudah jadi, seperti apa kemudian kita menggunakan masjid dengan nilai-nilai takwa? Itulah inti pembahasan yang kita coba mulai, dan dari sini mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kebangkitan umat insyaallah di hari ini. Satu, kalimat takwa yang disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 115 kali itu setidaknya dibagi pada dua bagian. Nah, ini bagian penting. Satu, bagian pertama ada yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam bentuk hubungan dengan Allah. Bahasa ulama kita hablu minallah. Bahasa kerennya di bahasa Arab al-bu'du rabbani, dimensi spiritual. Wujudnya ibadah ritual. Bagian pertama. Jadi kalau disebutkan kalimat takwa dalam Al-Qur'an, maka kalimat pertama kali yang ditujukan dimaksudkan dengan takwa itu adalah membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya ibadah ritual. Awas, hati-hati. Kalau di masjid tidak ditemukan ibadah-ibadah semacam ini, maka ada yang keliru dalam proses ibadah di masjid itu. Kalau di masjid tidak ditemukan nilai yang pertama ini, maka tidak akan pernah turun keberkahan di area masjid itu. Baik, mari kita lihat apa bentuknya Ustaz. Al-Quran menerangkan konteks hubungan yang pertama ini. Kita turunkan sebagian dari ayatnya. Yuk kita mulai. Quran surah ke-9. At-Taubah ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah. Ibadah pertama. Wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Fokus baik-baik. Innama hanya boleh. Kalau ada ayat di Quran dibuka dengan kalimat innama, maka hukumnya terbatas. Tidak boleh keluar dari batasan-batasan itu. Contoh, yang menerima zakat berapa golongan? 8. Boleh kita memberikan zakat di luar 8 golongan itu? Dia sangat butuh, tapi tidak berada di luar sifat 8 golongan itu. Boleh tidak? Tidak. Dari mana taunya tidak? Karena ayat pengeluaran zakat dibuka dengan kalimat innama. Dalam ilmu nahwu disebut dengan adatul hasri, huruf pembatas. Tidak boleh keluar dari batasan itu. Allah firmankan di Quran surah 9 ayat ke-60. Innama as-sadaqat. Innama as-sadaqatu. Zakat itu hanya boleh dikeluarkan. Hanya boleh. Lil fuqara, bagi orang fakir. Wal masakin, bagi orang-orang miskin. Wal mu'allaq wal amilina alaiha, orang yang fokus mengurus urusan zakat. Wal mu'allafin wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang hatinya tersentuh dengan nilai Islam. Bisa jadi dia belum masuk Islam, tapi tertarik dengan nilai keislaman. Tanya-tanya tentang Islam, lihat ceramah keislaman, lihat-lihat masjid. Anda boleh berikan bagian dari zakat, tidak harus dalam bentuk uang. Berikan majalah keislaman, CD-CD keislaman, supaya dengan itu terdorong dia untuk masuk Islam di kemudian hari. Atau ada orang yang di awal-awal masuk Islam, perlu bantuan-bantuan untuk menguatkan nilai keislamannya. Kemudian yang kelima, teman-teman sekalian, wafir riqab. Yang keenam, wal gharimin. Yang ketujuh, wafi sabilillah. Yang kedelapan, wabnis sabil. 8 golongan tidak boleh zakat dikeluarkan di luar 8 golongan ini. Kenapa? Karena ayatnya dibuka dengan kalimat innama adatul hasri. Jadi kalau Anda tadi baca 8 golongan, fakir, miskin, lihat baik-baik, amilin alaiha, mu'allaf, firriqab, gharimin, fi sabilillah, ibnu sabil. Yatim ada tidak di situ? Tidak ada. Kalau saya ingin berikan kepada anak yatim, boleh tidak? Halo? Tidak. Yang tidak angkat tangan. Yang boleh angkat tangan. Yang tidak jelas, gak usah angkat tangan. Belum tentu tidak boleh. Kalau yatim itu masuk kategori di 8 golongan ini, maka boleh kita berikan. Yatim yang fakir, boleh. Yatim yang miskin, boleh. Yatim yang gharimin, boleh. Yatim yang ibnu sabil, boleh. Tapi yatim yang ghani, yatim yang bukan fakir, yatim yang bukan miskin, yatim yang bukan mu'allaf, yatim yang bukan 8 golongan ini tidak berhak menerima bagian dari golongan-golongan zakat yang dimaksudkan. Paham? Nah, sekarang apa hubungan dengan masjid? Ayat masjid dibuka dengan kalimat yang sama, innama. Artinya di dalam masjid dibatasi urusan-urusan aktivitas kita hanya boleh pada yang ini saja. Di luar itu tidak. Jadi kalau ada aktivitas kita di luar apa yang disebutkan di ayat ini, maka kita harus simpan di luar masjid untuk dikembangkan kemudian hari. Satu. Innama ya'muru masajidallah. Kegiatan-kegiatan yang hanya dibolehkan untuk memakmurkan semua masjid-masjid Allah. Bentuknya jama'. Jama' itu artinya banyak, menunjuk pada semuanya. Mau masjid besar, masjid kecil, masjid agung, masjid ageng, masjid yang dari keramik, masjid yang dari kayu, masjid yang dari batu, semua sepanjang disebut masjid. Kata Allah, hanya boleh kegiatan dilakukan di dalamnya yang bersifat ma'mur. Ya'mur. Ya'mur. Ini poin pertama. Kata ya'mur, nanti satu turunan kata dengan kata makmur. Dan dari kata makmur ini diserap ke dalam bahasa Indonesia, dibentuk panitia perawatannya, dikaitkan dengan masjid, disingkat dengan DKM. Dewan Kemakmuran Masjid. Ingat Pak, Bapak bukan hanya dapat mandat dari sekitaran manusia, tapi mandat itu langsung dari Al-Quran. Ketika disebutkan Dewan Kemakmuran Masjid, kalimat makmurnya bersumber dari Quran ke-9, surah 9 ayat ke-18. Perhatikan kalimatnya. Ya-nya bersatu dengan kata amira dari kata umrun, umur, sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata umur tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali di antara makna utamanya sesuatu yang melahirkan manfaat, hal yang menghadirkan keberkahan. Umrun. Kenapa usia kita disebut dengan umur? Bedakan, ada ajal, ada umur, itu beda. Kalau ajal, batas akhir kehidupan. Quran surah 7 ayat ke-34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat punya ajalnya, batas hidupnya. Batas hidup. Ada yang 63 tahun, 6 tahun, 3 tahun, 3 bulan dan sebagainya. Fa idza ajaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau tiba ajalnya, maka enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Nah, sekarang persoalannya, kita tidak tahu kapan ajal kita tiba. Tapi kalau kita bertanya, ya Allah, sampai ajal saya tiba, apa yang harus saya lakukan supaya semua aktivitas saya itu bisa diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua aktivitas kita dalam mengisi ajal ini disebut dengan istilah umur namanya. Ini, di umur itu bukan usianya. Umur itu asalnya aktivitas yang digunakan dan diarahkan untuk mengisi jatah usia kita atau jatah ajal kita. Paham? Cuman ajal itu sengaja kemudian kita harus pahami oleh Allah dijadikan gaib. Ditetapkan oleh Allah gaib, misteri, tidak ada yang tahu. Sebab kalau diberitahu orang tidak akan nyaman dalam urusan kehidupan dunia. Misal, nama siapa? Ya, Fuad, Masya Allah. Fuad dari mana? Dari Demak. Masya Allah, tinggal di Demak, datang ke sini, atau lahir di Demak, tinggal di Bandung? Ah, Bandung di Pajajaran, asal dari Demak. Berapa tahun usianya? 30 tahun, berapa bulan? Baik, lihat, misal, Fuad usianya 30 tahun. Ajalnya misalnya, 30 tahun lebih 2 hari. Misal, sekarang sudah diambil 30 tahun, 1 hari, 23 jam, 15 menit. Tinggal 45 menit lagi. Misal. Dan dia tahu waktunya. Pertanyaan saya, ketika Fuad tahu waktunya bahwa tinggal 45 menit akan berakhir kehidupannya, apakah masih mampu Fuad pulang dari masjid ini untuk persiapan kegiatan besok harinya? Demi Allah saya katakan, Fuad, habis dari sini kita makan es cendol yuk. Enggak, kenapa? Saya mau istighfar aja, astagfirullah. Kenapa kamu tinggal 45 menit? Fuad, besok kuliah enggak? Enggak, kenapa? 45 menit? Jadi ketika Anda tahu ajal kapan itu terjadi, maka persoalannya, mohon maaf, manusia tidak akan tergerak untuk meningkatkan semangat dalam beribadahnya. Maka dari itu, dirahasiakan oleh Allah tapi diberi petunjuk. Hei, walaupun saya rahasiakan supaya kalian berkontribusi positif untuk berlomba mengisi sisa usia itu dengan nilai-nilai yang bermanfaat, dengan nilai-nilai yang berkah. Jadi seakan-akan begini, jangan sampai kamu kemudian wafat, usia kamu tidak bermanfaat. Jadi mohon maaf Pak ya, Ibu. Kalau Anda ada yang ditanya misalnya berapa umurnya sekarang, maka sesungguhnya kalimat itu titipan dari Allah kepada lisan kawan Anda untuk mengingatkan Anda. Dari sekian puluh tahun Anda hidup, berapa yang bermanfaat dalam hidup Anda? Jangan bangga jawab dulu. Bapak sekarang sudah 80 tahun. Pertanyaan saya, dari 80 tahun itu pernah enggak matanya dipakai yang tidak bermanfaat? Berapa kali matanya melihat maksiat? Berapa kali telinganya dengar maksiat? Berapa kali tangannya berbuat maksiat? Berapa kali kakinya berbuat maksiat? Makanya wajar Nabi mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki usia yang panjang tapi ada keberkahan dalam usianya. Umur. Paham ya? Pulang dari sini coba evaluasi umur Anda berapa dan berapa yang akan dihisab oleh Allah. Maka evaluasi tubuh kita untuk mendapatkan yang terbaik. Kata umur, kalau ditambah ya di depannya, maka ya ini bermakna sesuatu yang terus berlangsung tidak pernah putus. Ya ditambah dengan umur dimasukkan dalam kalimat masjid dan dalam Quran hanya dicantumkan pada ayat masjid. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, maaf, kalau Anda ingin hadir sekitaran masjid, jadi pengurusnya, jadi kemudian peserta ibadahnya, jadi jamaahnya, jangan sampai kata Allah melakukan aktivitas di dalam masjid kecuali seluruh kegiatan itu ada manfaatnya, ada keberkahannya. Kus baik-baik. Jadi makmur itu bukan rame. Dewan kemakmuran masjid, dewan yang bikin rame masjid, luar biasa. Maaf kalau cuma rame, alun-alun rame, sabuga rame, tempat olahraga rame. Apa bedanya keramaian di luar dengan di dalam? Tidak ada keramaian di dalam masjid kecuali yang menunjuk pada kemanfaatan. Aduh, ayo silahkan ramaikan. Ramaikan pengajian, ramaikan sholatnya, ramaikan ibadahnya. Tapi jangan sampai membuat keramaian di masjid yang tidak ada nilai keberkahan dan manfaatnya. Paham? Nah, konser musik, jangan di masjid. Wah ini masjid, di luarnya dangdut misalnya kan. Nah itu tidak nyambung. Jelas ya? Nah, kembalikan. Allah, kami ingin memakmurkan masjid dengan manfaat dan keberkahan. Apa spesifik amalannya? Satu, man amana billahi wal yaumil akhir. Segala yang bermanfaat itu batasi pada segala yang bisa meningkatkan iman kepada Allah dan mengingatkan hari akhir. Jadi manfaat banyak. Maraton, manfaat. Silat, manfaat. Tapi bagaimana mungkin kemudian orang maraton di dalam masjid? Sedang apa, Pak? Mengamalkan isi Quran. Masya Allah. Ngapain? Maraton. Kok bisa? Bermanfaat. Tidak. Tidak setiap yang bermanfaat kemudian bisa hadir di dalam masjid. Maka dibatasi oleh Allah yang pertama, segala yang bermanfaat yang bisa meningkatkan iman. Dirinci kemudian. Satu, wa aqamas shalah, salat. Gus. Perhatikan kalimat salatnya. Awas, ini seperti sederhana tapi sangat penting. Ketika disebutkan kalimat salatnya di ayat ini, pertama, lihat baik-baik, menggunakan alif lam. Wa aqamas shalah, as-shalah. Alif lam fungsinya dalam ilmu nahu salah satunya li ta'rif al-kalimah. Untuk memberikan kekhususan cara pada kalimat, kekhususan ketentuan yang beda dengan yang lainnya. Seakan-akan Allah ingin sampaikan, hey, kalau ada orang salat di masjid, ingin mendekat kepada Allah, mengamalkan yang bermanfaat, jangan sampai dia salat kecuali sesuai dengan ketentuannya. Jangan sampai dia salat kecuali sesuai dengan aturannya. Karena itulah Nabi SAW ketika pertama kali membangun masjid, kemudian memulai ibadah hubungan yang pertama terkait dengan Allah, maka hal yang pertama diajarkan oleh beliau bukan langsung salat, tapi yang pertama diajarkan cara-cara yang salat yang benar untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berikan petunjuk satu, bagaimana menetapkan imam yang sesuai sehingga dengan itu nilai-nilai salat dan fikih salatnya benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Satu, fokus salat yang benar. Turunannya, Nabi tetapkan imam yang memahami fikih salat. Jangan sampai kemudian ada di masjid, Anda salat, imamnya tidak mengerti fikih masjid. Imam tidak mengerti fikih salat. Hati-hati. Awas, ini seperti mudah ya. Imam di masjid itu beda dengan imam di luar masjid. Anda misalnya bermakmum di belakang imam di luar masjid. Kebanyakan orang senang mendengar bacaan yang indah, lagu yang bagus. Imam di masjid tidak cukup hanya paham dengan lagu yang bagus, irama yang bagus, bacaan yang merdu. Tidak. Bersamaan dengan itu, dia mesti paham fikih masjid dan fikih berjamaah. Contoh, bagian pertama yang Nabi kerjakan ketika mulai berbalik akan memimpin salat berjamaah. Contoh kecil, Nabi tidak pernah memulai salat berjamaah kecuali dengan melihat kondisi makmumnya. Beliau berbalik, kemudian melihat siapa yang salat. Begitu selesai, beliau lihat kemudian bagian kakinya. Selesai lihat bagian bahunya, maka masya Allah, lihat kalimatnya. Bima ma'na saus sufuf, tolong luruskan rapatnya, rapatkan safnya. Kemudian beliau lihat bahunya. Kata beliau, hadza bainal wanaqib wal aqdam, bima ma'na lurusnya kaki bisa diukur dengan lurusnya bahu. Bisa diambil contoh, kita minta teman-teman 3 orang misalnya untuk ke depan, saya langsung tunjuk 1 2 3 izin. Ke sini. Saya berikan contoh, mulai di sini, Mas. Ya. Posisi akan salat. Luar biasa. Dalam selama pengalaman saya salat, teman-teman, setiap orang sholat pasti menghadap ke arah kiblat, ya. Cuman di sini ada orang sholat menghadap ke arah penonton. Sini, Mas. Lihat sini. Kelihatan sederhana ya. Tolong, ini sering terjadi. Hal yang sederhana tapi penting. Kita belum bicara umat dulu. Bagaimana Anda bisa membangun umat kalau diri sendiri nggak bisa dibangun? Bagaimana bisa memperbaiki orang lain kalau diri sendiri belum bisa mengatur dengan baik? Sekarang perhatikan. Ketika Nabi mengatakan kalimat simpel, lihat baik-baik. Kata Nabi, lurusnya kaki bisa dilihat di lurusnya bahu. Maka beliau merapatkan kemudian bahunya, bahkan berjalan di antara sera-sera saf dan mengatakan, luruskan, luruskan, luruskan, tepuk, luruskan. Bahkan masya Allah, pada hal yang belum ada lurus, belum ada garisnya, beliau membawa pedangnya. Kemudian dengan pedang itu digaris. Setelah digaris, diluruskan bagian kakinya menjadi ukuran dari bahunya. Perhatikan baik-baik ya. Bagaimana cara mengukur bahu supaya lurus? Ini seperti sederhana. Seperti sederhana, tapi jarang kemudian dipraktikkan. Lihat kaki bagian belakang. Jadi kalau Nabi meminta meluruskan dengan garisnya itu, yang diluruskan dengan garis bukan kaki bagian depan jarinya, tapi tumit bagian belakang. Dan jangan lihat ke bawah, sedang sholat. Fokus, lihat baik-baik. Cek ini ya, cek ini, lihat baik-baik. Tolong luruskan kakinya, rapatkan bagian depannya, Pak. Jarinya. Bagian depan, luruskan dengan garis. Bagian depan, ini garis. Luruskan dengan garis. Sekarang lihat. Saya minta kepada teman-teman meluruskan kaki bagian depan. Bahunya lurus tidak? Tidak, pasti bergelombang. Kenapa? Karena ukuran kaki berbeda. 40, 42, 43. Warna sepatu beda. Yang ini hitam, yang itu sepatunya biru, yang enggak bisa ngapa-ngapain. Yang itu kemudian sepatunya warnanya coklat misalnya. Ya, teman-teman fokus, lihat baik-baik. Sepatu beda, ukuran tidak sama. Begitu yang diluruskan kaki bagian depan karena ukuran kaki beda, maka bahunya pasti tidak akan lurus. Tapi lihat rumus Nabi. Luruskan tumit bagian belakang. Dibuat oleh Nabi garis menggunakan pedang kalau belum ada garisnya. Tapi mohon izin ya, tolong kalau mengikuti sunnah Nabi, dibaca dengan baik dengan ilmunya. Jangan langsung dibaca, langsung dipraktekkan, tangkap. Nabi sunnahnya pakai pedang, saya bawa pedang ke masjid. Belum ada garis, karpet pakai pedang dibeginikan. Besok-besok, kenapa ini sobek? Sunnah Nabi, Pak. Anda yang salah, Nabi yang disalahkan. Tolong luruskan dengan garis ini, Pak. Tumitnya yang rapat dengan garis. Misal, tumitnya saya luruskan. Tuh, lurus. Paskan. Lurus tidak? Lebih daripada yang tadi, lebih baik. Ini sederhana sebetulnya kelihatannya, tapi penting sekali. Apa di antara sisi pentingnya? Perhatikan baik-baik. Ini belum selesai karena ada kaitan dengan fikih salat. Seperti kelihatan sederhana. Seperti kelihatan sederhana. Kata Nabi, luruskan bagian tumitnya. Dengan tumit ini maka bahunya akan sejajar. Kemudian rapatkan. Kenapa penting dirapatkan? Rahasianya ada di Abu Daud, nomor hadis 666. Kata Nabi, persoalannya ketika Anda mulai salat, setan itu kan mulai kemudian membisikkan di telinga Anda, di dalam jiwa Anda. Ketika Anda mulai bertakbir. Kata setan, fayaqulu, lihat kalimat Nabi. Udhkur kada, udhkur kada. Ketika Anda mulai bertakbir, setan akan membisikkan di jiwa Anda. Ingat ini, ingat itu. Ingat ini, ingat itu. Kalau tidak percaya, silahkan. Anda sebelum sholat, biasa aja begini. Tapi begitu Anda mulai bertakbir, Allahu Akbar, tiba-tiba secara ajaib, bisa hadir dalam ingatan Anda, ini dan itu yang sebelumnya tidak ingin Anda ingat. Gak percaya, silahkan. Bahkan nanti malam bangun tahajud. Kalimat saya yang sekarang, itu bisa hadir malam nanti. Begitu Anda takbir, ingat kata Ustaz Adi, ada setan berbisik. Itu setan sebetulnya. Setan, betul. Jangan nengok sedang sholat. Betul. Nah, yang paling berbahaya adalah, kata Nabi, hatta la yash'ural musalli kamraqatan yusalli. Sampai-sampai bisa terjadi, ada orang sholat, tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Karena itu tutup celahnya, tutup celahnya, tutup celahnya. Jadi merapatkan saf seperti ini, bukan sekedar meminta untuk rapat. Di antara maknanya supaya memberikan kesempatan kepada kita untuk khusyuk dan menutup celah setan untuk masuk di dalamnya. Paham ya? Karena itu silahkan sholat dengan keadaan berpisah seperti ini. Dengan rapat seperti tadi, demi Allah saya katakan akan melahirkan suasana berbeda dalam sholatnya. Kalau enggak percaya, mulai nanti Anda sholat berjamaah, coba mulai rapatkan saf seperti Nabi tunjukkan. Akan terjadi suasana yang luar biasa dalam sholat Anda. Ya Ustaz, saya kan tidak ada masalah, setan ikut. Ya sekalian dia sholat lah gitu kan. Nah itu kan urusan Anda, tapi kan tidak semuanya orang bisa seperti Anda. Ya, jadi kembalikan teman-teman dan jangan mencela orang lain. Kita hanya berusaha mengikuti tuntunan yang benar. Kalau ada yang tidak sepakat, kita pahami. Tapi jangan sampai ketidaksepakatan itu membuat kita berbuat maksiat. Paham? Rapat. Belum selesai. Tiba-tiba ketika Nabi melihat orangnya dan rapatkan, luruskan, ini kalimatnya lembut. Bahu, tolong rapatkan. Coba luruskan, rapikan. Nabi tidak pernah mengajarkan kasar. Jadi kalau ada imam tiba-tiba berbalik, melihat, hey, rapatkan tuh, rapatkan, luruskan. Oh, Masya Allah. Itu pasti belum bisa baca hadis Nabi. Nah itu disebut menyalahi kaidah yang tadi disebutkan. Awas, hati-hati, hati-hati. Rapat, lurus, baik. Nah sekarang, ini yang paling penting. Setelah ini lihat, Nabi berbalik melihat siapa yang sholat. Ini yang sering fatal dan sering hilang dalam kehidupan sholat berjamaah sekarang. Pentingnya melihat kondisi makmum. Nabi memetakan bacaan surat apa yang dibaca dalam sholat yang sesuai dengan kemampuan makmum untuk berdiri. Boleh jadi yang sholat itu tidak semuanya anak muda. Ada orang sepuh yang tidak kuat berdiri lama. Ada anak-anak yang tidak tahan berdiri lama. Ada bahkan orang-orang yang cedera. Ada orang-orang mampir karena masjidnya terletak di persinggahan. Makanya ketika Nabi mengajarkan untuk melihat ke belakang, Nabi mengajarkan lihat orang-orang yang sholat. Apa sifat mereka, bagaimana kesibukan mereka, bagaimana kemampuan mereka berdiri. Dari situlah dipetakan surat yang dibaca, yang kira-kira bisa dipahami oleh makmum, dan kira-kira bisa ditanggung dengan lama berdirinya. Itu poinnya. Kadang-kadang rapatkan, luruskan. Istau, istaqimu, balik. Baca Al-Baqarah sampai tuntas. Begitu dibalik, gak ada makmum sama sekali. Betul, Pak. Pernah kejadian di masa Mu'adz. Kayak gini kan lama, ya, sampai selesai kajian. Begini aja, gitu. Silakan Pak, jazakallahu khair. Contoh. Ada Pak, zaman Mu'adz bin Jabal. Ya, kemudian mengimami salat masih di masa Nabi. Begitu ngimami, Anda bayangkan, maghrib menuju Isya yang dibaca Al-Baqarah. Al-Baqarah dibaca. Setelah selesai, diadukan kemudian oleh para sahabat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Mu'adz, karena masuk ke Isya, dia mulai malas salat Isya. Di antara ciri orang malas itu adalah ciri orang-orang munafik. Malas menunaikan sholat. Quran surah ke-4 ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka diajak sholat, malasnya luar biasa. Mu'adz mengatakan, hati-hati ya. Ini ciri orang munafik, sudah mulai malas sholat Isya. Mereka keberatan disebut munafik, datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, Mu'adz menyebut kami munafik, kami tidak terima. Dipanggil Mu'adnya, dipanggil orang ini. Mu'ad, benar kamu menyatakan demikian? Benar ya Rasulullah. Baik, kenapa kamu katakan demikian? Karena mereka malas mengikuti berjamaah salat isya dengan kami. Ditanya kepada yang tadi itu, apa kalian malas? Bukannya Rasulullah. Masalahnya Mu'ad, dia baca suratnya kepanjangan. Yang kami tidak kuat menahan itu. Sebagian dari kami ada yang mampir. Sebagian dari kami tidak sanggup berdiri lama. Dikonfirmasi lagi ke Mu'ad. Mu'ad, kenapa kamu baca terlampau panjang? Kata Mu'ad, saya mencoba mengikuti salat Anda ya Rasulullah. Kan waktu saya jadi makmum di belakang Anda, yang Anda bacakan ini. Maka saya ingin praktekkan apa yang saya alami seperti saya pernah salat dengan Anda. Cerdas jawabannya. Tapi Nabi lebih cerdas lagi. Kata Nabi Mu'ad, saat saya salat, yang makmum kamu. Tapi saat kamu salat, yang makmum dia. Beda antara keadaan dia dengan keadaan kamu. Dan kalimat ini nanti akan dikutip oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ketika masuk dalam masa pemerintahannya. Datang beberapa orang mengadukan persoalan di masyarakat. Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kenapa sih zaman kamu ini banyak kekacauan? Banyak keributan, banyak peperangan. Zaman Abu Bakar enggak seperti ini. Zaman Umar enggak seperti ini. Zaman Utsman enggak sebanyak ini. Apa jawab Ali? Zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, rakyatnya seperti saya. Tapi kalau zaman saya, rakyatnya seperti kamu. Makanya banyak kekacauan. Kembalikan, kembalikan ya. Teman-teman lihat, lihat. Fokus baik-baik. Nah, maka ketika dikembalikan kepada masa tadi, apa kata Nabi lihat makmumnya? Ini kan seperti sederhana. Ini sederhana, cuman kalimat yang singkat tapi padat isinya. Berapa banyak para imam langsung berbalik membaca surat-surat yang tidak menenangkan makmumnya. Berapa banyak para makmum gelisah meninggalkan sholat berjamaahnya. Berapa banyak orang tidak bisa menempatkan tarawih dengan sholat lima waktunya. Maghrib dengan isya sifatnya beda. Yang dibaca di isya jangan dibaca di maghrib. Maghrib dengan subuh sifatnya lain. Bacaan subuh jangan ditarik ke maghrib. Sholat tarawih beda dengan sholat berjamaah yang fardu. Jangan bacaan fardu ditarik ke tarawih. Bacaan tarawih ditarik ke fardu. Agak berbeda. Seperti kelihatan sederhana. Kenapa ini penting diuraikan? Dan kenapa ini yang pertama diajarkan oleh Nabi? Karena mustahil membangun hubungan dengan manusia tanpa punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sini, yang punya rezeki siapa? Yang punya kesuksesan siapa? Yang punya kemuliaan siapa? Yang punya kemudahan siapa? Anda dekat dengan direktur saja, mudah pekerjaan Anda. Anda dekat pimpinan, mudah pekerjaan Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah Subhanahu wa taala? Karena itu amalan pertama yang dilakukan di masjid amalan mendekati Allah. Supaya seluruh pekerjaan yang dikerjakan kemudian mudah diberikan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aspek kemudahannya. Jadi kalau Anda menghadap kepada Allah saja dengan cara yang sudah tidak benar, bagaimana berkah Allah turun kepada kita? Paham ya? Nah, ini baru yang pertama, belum pada yang lainnya. Masih ada waktu? Ah, agak cepat saja. Jadi saya ambil satu contoh yang ini, saya ambil contoh yang berikutnya dua dan saya selesaikan di sini. Kita nanti kalau masih ada waktu, kita bahas beberapa pertanyaan. Dua. Hubungan pertama, hablum minallah. Supaya kita mendapat perlindungan, bimbingan dari Allah untuk menata kehidupan. Tapi apakah kemudian fungsi masjid untuk sholat saja? Ternyata tidak. Turunlah kemudian fungsi yang kedua dalam Al-Quran. Wa ataz zakah. Keluarkan zakat. Kalau sholat, kita tujukan untuk Allah. Penyembahan langsung kepada Allah. Pahala diterima dari Allah Subhanahu wa taala tentu. Tapi yang menerima langsung Allah. Yang dihadapkan langsung Allah. Zakat tidak. Yang perintahkan Allah. Yang berikan pahala Allah. Tapi ditujukan untuk siapa? Tujuan keikhlasannya untuk Allah, tapi materi zakatnya diberikan untuk hubungan sosial kemanusiaan. Bukankah yang menerima zakat manusia? Bukankah yang menerima zakat orang-orang yang tadi disebutkan? Allah tidak membutuhkan materi zakatnya. Yang diperlukan oleh kita kepada Allah, taatan kita untuk dibuktikan kepada Allah. Tapi persoalannya ketika Anda mengeluarkan zakat, bukan hanya membangun hubungan yang pertama, tapi hubungan yang kedua, hablum minan nas. Allah. Ada bahasan kedua, amalan masjid, hablum minan nas. Hubungan tatanan kehidupan sosial. Ada hubungan ritual, ada hubungan sosial. Saya berhenti di sini. Ini yang paling penting kita pahami baik-baik. Ternyata, karena Nabi mempraktekkan hubungan yang kedua ini, aspek zakat dikembangkan oleh Nabi dengan lebih luas. Jangan dilihat zakatnya, tapi dilihat pemahaman keluasannya. Oh, zakat hubungan kemanusiaan secara sosial. Berarti kalau ada hubungan yang manfaat, kegiatan-kegiatan manfaat untuk kehidupan manusia, bolehlah kemudian itu diadakan di masjid sepanjang tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mulailah kemudian Nabi mengalami perluasan makna masjid dengan fungsi yang luar biasa. Saya gambarkan denahnya. Boleh saya hapus yang ini? Bila. Teman-teman, saya gambarkan secara umum denah masjid di awal pembangunan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya bermohon pada Allah, mudah-mudahan yang belum umrah bisa atau haji bisa diberikan rezeki dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah umrah insyaallah. Ada yang hafal Quran 30 juz di sini? Boleh angkat tangan yang laki-laki Quran 30 juz. Bukan juz 30, apa 30 juz? Ada yang juz 30? Boleh angkat tangan? Tum. Hafal juz 30. Baik, nanti saya tes ya di akhir nanti insyaallah. Baik, siapa namanya? Boleh mendekat ke sini? Baik, agak mendekat ke sini, agak mendekat ke sini. Nanti tahan sementara waktu. Lihat baik-baik teman-teman sekalian, fokus ya. Nanti kalau Anda haji atau umrah, mampir ke Madinah, di area Masjid Quba, biasanya ada ziarah, kunjungan ke Masjid Quba. Kalau area Masjid Quba-nya itu di sebelah sini kurang lebih, ini bangunan yang baru. Parkir bis biasanya ke sebelah sini kalau crowded, macet. Anda akan masuk ke sini, lewat tangga di sini. Ada tangga di sini, ada tangga di sini. Saya sarankan jangan sholat yang di area ini, karena ini area tambahan. Ya, area tambahan. Kalau bisa Anda dapatkan area depannya, ini area masjidnya. Ini area utamanya. Masuk ke sebelah sini, ini pintu untuk laki-laki, ini pintu untuk perempuan. Kalau datang dari sini, Anda berputar ke sini, masuk di sini, ada grafiti warna abu-abu, hadis Nabi SAW dituliskan di sini, untuk kemuliaan sholat dua rakaat di masjid ini. Kalau Anda kemudian keluar, laki-laki, keluar dari sini, terus dari sini Anda lurus, ini ada taman, ini ada air mancur, Anda masuk ke sini, ini ada yang jualan balha, balha itu kurma, kurma yang setengah matang, dia jualan di sini pakai gerobak, sorokan, kalau kita mau bangun rumah-rumah itu, tempatnya di sini, sebagian ada yang jualan di sini, Anda lurus ke sini, naik tangga ke sini, ke taman. Persis di depan taman yang sebelah sini, itu ada namanya Ma'rad al-Iman Museum. Satu museum khusus Madinah tempo dulu. Anda bisa masuk ke sini, begitu masuk di sini nanti, ini ada resepsionis, ini ada yang nyambut, namanya Syekh Abdul Wahid. Biasanya pakai rompi warna abu-abu, sebelah kanannya kakinya cedera, dia menggunakan satu tongkat begini. Anda masuk ke sini, Anda lurus dari sini, lurus, begitu mentok ke sini, belok kanan. Belok kanan lurus, belok kiri sampai mentok. Sampai mentok ke sebelah kiri, di sebelah persis. Anda lurus ini sebelah kanannya. Di situ ada gambar, pojoknya itu nasab suku Madinah. Aus dan Khazraj, diturunkan semua nasabnya. Sampai ke masa Nabi SAW. Di sebelah kanannya persis adalah contoh gambar Masjid Nabawi di awal masa periode Nabi SAW. Nah, di antara sketsa gambarnya, saya mau turunkan. Lihat sini. Ini praktek ininya. Bismillah. Yang pernah ke Masjid Nabawi, masih ingat ada wilayah tempat Nabi dimakamkan, kemudian wilayah dekat mimbar Nabi disebut apa namanya? Raudhah, karpet hijau. Bawakan segini. Di luar area karpet hijau, ada karpet merah ya, yang pernah ke sana insyaAllah. Ini. Kemudian mulai mengalami perluasan, ini area yang atapnya terbuka, tapi ada payungnya. Sebelah sini lebih luas lagi, sampai ke mendekat ke area hotel. Perhatikan. Awal-awal masa Nabi, luasnya cuma segini. Searia karpet merah. Untuk mempraktekkan isyarat dari Allah. Mendalami fungsi masjid sesuai dengan arahan Al-Quran. Dalam suasana masjid yang sangat terbatas pun wilayahnya. Dan tidak seluas Masjid Agung Kota Cimahi ini. Nabi membagi fungsi bagian masjid kepada dua bagian utama sesuai dengan fungsi yang tadi. Perhatikan. Fungsi sholat, ini ada mimbar. Ini bagian dari rumah Nabi, kamar Nabi SAW. Kemudian di sini sekarang ada mimbar Umar. Ini daerah yang warna karpet merah. Ada lampu manik-manik di atasnya, di tempat sholatnya. Tapi yang paling menarik, perhatikan baik-baik. Di sini Nabi membuka tempat khusus untuk orang-orang yang ingin belajar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pelajaran tentang nilai-nilai keislaman dan tuntunan-tuntunan keseharian. Madrasah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini orang-orang yang hadir disebut dengan Ahlus Suffah. Ada tiga jenis orang utama. Ada kalangan pembelajar, orang belajar. Ada kalangan orang-orang yang minta bantuan. Butuh makan, butuh minum, macam-macam. Ada kalangan orang-orang yang singgah. Kadang-kadang nginap sementara waktu, kemudian dia pergi kembali. Tempatnya disediakan area khusus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang paling menarik teman-teman sekalian, semua tempat yang ada di masjid pada saat itu, baik fungsi sholat ibadah, fungsi menampung pelajaran, fungsi menyalurkan bantuan, fungsi motivasi, semuanya didesain oleh Nabi dengan kegiatan yang penuh dengan manfaatnya. Hebatnya, semua alumni masjid dengan semua sifat tadi tidak pernah menginjakkan tempat di bumi kecuali membawa manfaat dan keberkahan di setiap tempatnya. Contoh, yuk kita lihat. Di sini ada tempat orang belajar. Di antara orang belajar, fokus baik-baik, ada Abu Hurairah. Pernah mendengar namanya? Ada Salman Al-Farisi. Ada Abdullah bin Amr bin As. Ada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Perhatikan baik-baik. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada sahabat-sahabat yang lainnya. Ada Ali bin Abi Thalib. Di antara yang paling fokus, bahkan rumahnya ada di tiang yang kelima yang dekat di sini. Tidak pernah semuanya mereka menginjakan kaki di muka bumi setelah itu, kecuali membawa nilai-nilai kemuliaan. Amr bin As, kemudian ekspedisi dengan Muawiyah, melalui Afrika Utara, dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai berhenti di Damaskus Syria. Semua tempat yang dipijak oleh orang-orang mulia ini, sekarang sampai sekarang Islam. Muslim. Mesir, lihat Muslim. Libya, Muslim. Tunisia, Muslim. Aljazair, Muslim. Maroko, Muslim. Damaskus, Syria, Syam, Syam pada saat itu, Syam, perhatikan, Syria, Muslim, Lebanon, Muslim, Yordania, Muslim, Palestina, Muslim. Madrasah alumni Nabi begitu menginjakan kaki dimanapun dia berada, tiba-tiba bisa menyemarakkan nilai Islam di dalamnya. Silahkan cek. Ali bin Abi Thalib singgah di Kufah, nilai Kufah menjadi terbentang, terangkat. Kemudian sebagiannya tersebar di Afrika Utara, dulu provinsi, gubernurnya Musa bin Nusair, di antara panglima perangnya adalah Tariq bin Ziyad, datang dari Spanyol, datang utusan, minta dibantu di Spanyol, dikirim diutus Tariq bin Ziyad, membawa 10.000 pasukan. Begitu nilai ini dibawa berdasarkan bekal-bekal Nabi sebelumnya, apa yang terjadi? Spanyol, Andalusia, tiba-tiba bangkit jadi pusat peradaban di Eropa. Sebagian sahabat, alumni madrasah Nabi, masa Uthman bin Affan, melakukan pelayaran, pelayaran ekspedisi, kirim duat, kirim da'i, sampai ke Nusantara. Apa yang terjadi? Kalau kita bicara wawasan Nusantara, maka wawasan Nusantara mengatakan luas wilayahnya. Indonesia, Malaysia, Filipina bagian selatan, Thailand bagian selatan, kemudian Brunei Darussalam, Rakhine, sukunya Rakhine, cek, Muslim. Singgah, Muslim. Dan hebatnya, semua yang belajar dari Nabi, kalangan pengusaha, saya beri contoh, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, bahkan Tamim Ad-Dari, diantara sebagian sahabat dengan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang pertama kali menginisiasi jualan di dekat masjid. Jualan. Oh, jadi kalau jualan samping masjid sunnah ya Ustaz? Belum tentu. Lihat cara berpikirnya. Kenapa sahabat Abu Darda dengan beberapa sahabat memilih berjualan di dekat masjid? Buka toko dekat masjid. Sekarang kalau Anda ke Madinah kan ada toko-toko dekat itu ya? Itu sejak masa lampau. Tujuan utamanya bukan untuk dagang pada asalnya. Tujuan utamanya, saya pengen beraktivitas yang dekat dengan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika saya jualan, tidak meninggalkan sholat. Saat duha, saya bisa datang duha. Saat syuruk, saya bisa sholat syuruk. Hebatnya teman-teman sekalian, demi Allah saya katakan, ketika niatnya datang ke masjid tujuan untuk ibadah, maka keberkahan dunia pun akan mengikutinya. Dagangan laku. Ditinggal sholat, sudah nganti pembeli. Mereka pada sholat juga. Begitu pulang, tidak ditinggalkan dagangannya. Ada yang beli juga, untungnya luar biasa. Dan hebatnya, dunia didapatkan, akhirat diraih. Itu misi pertama kali. Jadi jangan tertukar kalau ingin berdagang mengikuti sunnah Nabi, masjidnya yang paling utama. Kenapa ke sana? Jamaahnya banyak, dagangan bisa laku. Bukan karena lakunya, Anda punya kesempatan untuk ibadah, itu poinnya. Jelas ya? Saya turunkan. Jadi ini bagian dari gambarannya. Yang terakhir. Nabi mempersaudarakan setiap orang yang datang ke masjid. Ini bagian paling penting dan saya akhiri di sini. Ketika dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terjadilah kejadian-kejadian luar biasa. Diajarkan oleh Nabi mendekat kepada Allah. Diajarkan oleh Nabi hubungan mencari akhirat. Diajarkan oleh Nabi saling membantu satu sama lainnya. Diajarkan oleh Nabi cara membangun dunia. Tidak ada yang bisa menyaingi bagian yang terakhir ini. Nabi mempersaudarakan seluruh orang-orang Islam, baik penduduk lokal disebut dengan Ansar, dengan pendatang disebut dengan Muhajirin. Ketika dipersaudarakan, maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Sesuatu luar biasa terjadi di sana. Hebatnya, tidak pernah ada orang datang ke masjid kecuali tuntas semua hajatnya. Kumpul mereka. Begitu kumpul, ini yang hebat. Semua satu, saling mengamati dengan yang lainnya. Ini siapa? Jadi tidak ada orang masuk masjid kecuali dikenali. Oh ini si Fulan, ini si Fulan. Bahkan hebatnya pernah satu ketika, ada seorang bernama Sulaik dari Gotofan, bukan dari Madinah. Datang ke masjid Nabi, tiba-tiba langsung duduk. Begitu langsung duduk, kata Nabi mengatakan dengan kalimat umum supaya tidak merasakan tersindir orang yang dimaksudkan. Idza dakhala ahadakumul masjid fala yusalli fala yadhis hatta yusalli rak'ataini. Jika seseorang di antara kalian masuk masjid, jangan langsung dia duduk kalau mau i'tikaf. Salat 2 rakaat terlebih dahulu. Teman-teman sekalian yang masuk masjid cuman sulek saja. Yang lainnya sudah pada duduk. Tapi pertanyaannya, ada orang masuk, orang ini saja yang langsung duduk, yang lain sholat 2 rakaat dahulu. Pertanyaannya, Ustaz, ada sebagian orang memahami itu hadis tentang sholat tahiyatul masjid. Benar, ada yang tidak sebagian memahami bahwa Nabi sedang memberikan isyarat lewat hadis itu supaya penduduk Madinah mengenali siapa yang datang. Seakan-akan ingin mengatakan, hei penduduk Madinah, hei Ansar, hei Muhajirin, kita sudah tahu masuk masjid hukumnya tahiyatul masjid dulu. Tapi ada saudara kita yang belum tahu nih, dia datang, nampaknya dia orang asing. Lihat siapa dia, apa kebutuhannya, apa keperluannya. Jangan sampai datang ke masjid, pulang dari masjid, hajatnya tidak tuntas berada di sini. Tidak pernah ada orang datang ke masjid kecuali selesai semua hajatnya. Datang bersatu, melihat satu dengan lain, membantu menyelesaikan urusannya. Dalam bahasa Arab disebut dengan jam'un. Sifatnya disebut dengan jamaah. Orang yang disebut dengan mujtama'. Maka dari itulah sholat di masjid disebut dengan sholat jamaah. Sholat yang tidak hanya penting sholatnya, tapi penting juga pertemuannya. Penting juga saling sifat memperhatikan. Penting saling berbagi. Kalau Anda ingin menerapkan konsep masjid dalam bentuk kekinian, jangan cuma maksimalkan sholatnya. Bangun TPA untuk menyemarakkan nilai-nilai kemuliaannya. Bangun majlis taklim untuk menyemarakkan nilai-nilai keislamannya. Bangun saling sinergi. Dia yang disebut sholat berjamaah itu bukan sholat datang, sholat duduk, bubar. Bukan. Ayo kenali dengan yang lainnya. Setiap 5 kali dalam sehari, 5 waktu berjamaah. Lihat, ada tetangga Anda, ada kawan Anda, ada teman Anda, Jumatan ada RW berbeda, ada tempat berbeda, daerah berbeda. Demi Allah saya katakan, kalau manhaj masjid digunakan seperti ini, dokter bertemu dengan pasien, pasien gak bisa ke rumah sakit, tidak punya biaya, bertemu dengan dokter, selesai urusannya. Ada orang gak punya kerjaan, bertemu dengan orang yang punya kelapangan, diberikan petunjuk, maka punya dia pekerjaan. Ada mahasiswa tidak bisa konsultasi dengan dosen, maka bertemu kemudian di masjid dengan dosen lainnya, tanya persoalan, selesai urusannya. Kalau konsep masjid dipraktikkan seperti ini, demi Allah saya katakan, maka ini awal kebangkitan umat dan awal kebangkitan sinergi antar umat Islam. Ini yang dibutuhkan. Demi Allah saya katakan, saya sering sedih kalau waktu Jumat itu. Zaman Nabi gak pernah ada Jumatan, kecuali orang paham. Duduk di samping kenal siapa dia, dari mana asalnya. Kalau perlu bantuan, dibantu. Ini kita kadang-kadang yang sering terjadi, bahkan yang duduk samping kanannya pun tidak kenal siapa dia. Yang di kiri tidak dikenali. Yang terjadi ironisnya, datang, duduk, dengar khutbah, kadang-kadang ngantuk, bahkan ada yang tidur, sholat pulang. Kalau seperti ini sikap kita dan berharap ada kebangkitan dari masjid, itu mustahil bisa diraih. Karena itu, saya mengajak kepada Anda sekalian, mari robah cara kita memperlakukan masjid. Mulai hari ini, tingkatkan sholat berjamaah dengan kualitas terbaik. Cari imam yang bagus, supaya dengan bacaannya bisa menyentuh hati kita untuk ibadah. Mulai hari ini, ayo hidupkan masjid dengan taklim yang bagus. Jangan cuma taklim-taklim dalam urusan-urusan yang khusus. Boleh secara umum, silakan. Bahas tentang, maaf ya, bahas tentang ekonomi Islam di masjid. Boleh, silakan. Bahas tentang nilai-nilai birokrasi di masjid. Ada, silakan. Bahkan Nabi pernah membahasnya. Ada apa kajiannya? Silakan buka di kitab Sahih Al-Bukhari. Di situ ada 97 bab, 97 masalah yang dibahas oleh Nabi saat berada di masjid di antaranya. Kitabul Imarah, kitab tentang membangun pemerintahan. Kitabul Buyu, bab tentang bisnis. Kitabul Usrah, bab tentang hubungan di rumah tangga. Bab kitabul ilmi, bab tentang menuntut pengetahuan. Kitabul iman, bab yang membahas cara peningkatan iman. Jadi hidupkan masjid dengan turunan aktivitas kita dalam keadaan di tata sosial kehidupan kita. Itulah rahasianya. Kalau Anda datang ke tempat-tempat bersejarah di Indonesia, di Nusantara, dan di daerah-daerah bahkan sekitaran yang Islam pernah jaya di dalamnya, tidak pernah ada pusat pemerintahan kecuali dekat dengan masjid. Biasanya ini alun-alun, ini masjidnya, ini pusat pemerintahannya. Selalu demikian. Kenapa diantaranya? Karena para pemerintahan selalu ingin mendapatkan keberkahan dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sinilah kemudian nilai-nilai bisa diraih. Kalau tidak percaya silakan ya, teman-teman yang birokrat, yang diplomat, begitu punya masalah datang ke masjid, sholat berjamaah. Begitu selesai jamaah, auranya akan beda ketika Anda masuk ke dalam kantor. Dan teman-teman pebisnis, saya berikan satu amalan khusus. Biasanya para pengusaha pebisnis di zaman Nabi, kalau sudah selesai mereka bekerja, mereka tidak langsung ke rumah. Mereka mampir ke masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka saya memohon keberkahan rizki seperti apa yang telah Engkau janjikan. Keluar dari masjid, dia pulang ke rumah. Dan yang dibawa ke rumah itu bukan aura kantor, aura masjid, Pak. Makanya orang-orang yang sering mampir ke masjid ketika pulang ke rumahnya, yang dibawa itu ketenangan, wajahnya keteduhan, lihat istri enak, lihat anak enak, karena keteduhan yang dibawa. Beda dengan ketika Anda pulang langsung dari kantor menuju masjid, menuju rumah. Aura yang dibawa bukan cuma aura kantor. Aura macet, aura gak enak, aura klakson, aura asap, aura macam-macam. Makanya wajar ketika sampai ke rumah perasaan sedang gak enak. Papa, diam kamu. Kenapa sih Pak? Mama lagi ikut-ikutan. Masya Allah, luar biasa. Cita-cita surga Firdaus. Paham ya? Jadi saya kira itu dulu. Jangan bicara yang tinggi-tinggi. Ketika kita mulai dari diri pribadi kita, ayo kita menjalin ukhuwah, jalin silaturahim, ikatkan satu saf barisan yang kuat, bangun ukhuwah kita, dan terapkan nilai-nilai tadi dalam kehidupan kita. Saya yakin, jangan tinggi-tinggilah. Kalau teman-teman di Cimahi, mulai dari Cimahi dulu. Ayo yang muslim. Pekerja muslim, PNS muslim, pegawai miskin, pebisnis muslim, pengusaha muslim, ayo ketemu di masjid. Masjid fasilitasi, ada kajian untuk misalnya kajian bisnisnya, kajian untuk birokrasinya, kajian untuk ibu rumah tangganya, bahas semua di masjid, bawa terapkan dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan, maka keberkahan akan dibuka minimal di kota Cimahi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jelas insya Allah? Tayyib. Ada waktu? 10 menit saja ya. 10 menit saja supaya kita bisa amalkan amalan yang telah tadi kami sampaikan. Nanti saya minta 10 menit untuk sedikit membaca pertanyaan dimaksud. 5 menitnya saya sampaikan pengumuman. Setelah itu nanti ada sesuatu yang spesial yang ingin saya sampaikan terkait dengan adinda tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang suka tidur di masjid? Seperti yang itikaf yang dilakukan oleh sebagian dari saudara-saudari. Teman-teman sekalian, saya mau bedakan ada itikaf, ada tidur di masjid. Ini pertanyaannya orang yang suka tidur di masjid. Bukan cuma sekedar tidur, tapi suka tidur di masjid. Masya Allah. Punya kasur di rumah, ke masjid. Dan sudah ada kamar di rumah, ke masjid. Karena sukanya di masjid. Mari kita lihat apa tujuan dari tidurnya ini. Kalau tidurnya hanya sengaja saja, menjadikan aktivitas sebagai tidur yang utama itu di masjid, maka paling minimal jatuh hukum makruh di dalamnya. Karena tidak menghidupkan nilai-nilai masjid. Kalau kemudian mengotori nilai-nilai masjid, misal, mohon maaf, dengan perilaku. Tidur, sholat, orang sholat, dia tidur. Orang baca Quran, dia tidur. Kemudian orang bersih-bersih, dia malah dengan tidurnya bisa memberikan hal-hal yang tidak nyaman untuk keadaan di masjid. Maka yang seperti ini keluar dari nilai ketaatan dan bisa berdosa yang bersangkutan. Kalau tidur dimaksud, tidur bagian dari ketaatan yang masuk dalam paket ibadah yang berlangsung di masjid, maka tidur itu pun bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, tidur dalam keadaan saat kita itikaf. 10 hari terakhir bulan Ramadan ada itikaf. Apakah ada orang kuat 10 hari tanpa tidur? Ibadah aja enggak tidur-tidur. Saya punya keyakinan dalam satu hari pun ada berapa menit yang kita gunakan untuk tidur. Karena itikaf kegiatannya di masjid, bukan di rumah. Di area masjid, bukan di area rumah. Otomatis segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia akan hadir di sekitar masjid. Sholatnya di masjid, baca Qur'annya di masjid, ibadahnya di masjid, plus tidurnya di masjid. Karena itu kata Imam An-Nawawi, ketika seorang masuk masjid berniat untuk i'tikaf, maka semua kegiatannya yang bermanfaat dan baik-baik sepanjang bukan maksiat, dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya ibadah, bagian tidurnya ibadah, baca Qur'annya ibadah, sholatnya ibadah, bahkan diskusi kemuliaannya adalah ibadah. Jadi ada tidur yang baik, ada tidur yang tidak baik. Paham sampai sini? Baik, Allahu ta'ala a'lam bissawab. Kecuali orang yang itikaf yang hanya pindah tidur ke masjid. Masya Allah. Ngapain Pak? Mencoba meraih malam al-qadar. Bantal dibawa dari rumah, kasur bawa dari rumah. Masya Allah. Area masjid disekat oleh dia sendirian. Nah itu yang berbahaya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz dan teman-teman yang hadir diberkahi dan diikhlaskan kehadirannya. Semoga Anda termasuk di dalamnya. Izin bertanya, Ustaz bagaimana cara salat khusyu? Terima kasih, jazakallahu khair. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45-46. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Salat itu tidak mudah kecuali bagi orang khusyu. Siapa orang khusyu itu? Ayat 46-nya. Cara pertama, alladzina yadhunnuna annahum mulaqa rabbihim. Kalau Anda ingin khusyu dalam salat, rasakan saat akan salat bahwa Anda akan berhadapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Allah. Bagaimana merasakan menghadap Allah? Gini cara gambarannya. Satu, Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, ketika mendengar panggilan dari masjid, Anda akan menghadap, maka kenakan pakaian terbaikmu. Pakaian terbaikmu. Anda dapat undangan dari teman Anda. Maaf, ada resepsi besok, ada undangan jam 10 pagi. Anda siapkan pakaian paling bagus, Anda siapkan pakaian paling bagus, sepatunya bagus, bahkan pesan dari toko yang baru, dan sebagainya. Untuk memenuhi apa? undangan, datang ke resepsi, cuma salaman, makan gak bisa nambah. Ya, Masya Allah, sekali lewat, foto-foto, pulang. Menyiapkan pakaian luar biasa. Anda diundang oleh Allah 5 kali dalam sehari. Kebutuhan diberikan, rizki diberikan, kesehatan dimaksimalkan. Maaf, maaf, maaf, maaf. Kesulitan kemudian dimudahkan, segalanya diberikan. Dan tidak ada yang mengundang seperti Allah 5 kali dalam sehari. Tiba-tiba Anda datang dengan pakaian yang biasa-biasa saja. Jadi kalau Anda ingin datang dalam kekhusyuan, kata Allah, pertama kali kenakan pakaian terbaik. Kalau tidak percaya, silakan rasakan perbedaannya. Nanti malam, Anda sholat menggunakan kaos oblong. Pakai kaos oblong, bawahnya untuk laki-laki pakai celana misalnya sebatas lutut turun sedikit ke bawah. Lalu Anda tunaikan sholat. Allahu Akbar, rasakan bagaimana perbedaan dengan yang kedua. Anda kenakan pakaian yang paling halal. Kenakan pakaian kokonya. Kenakan sarungnya. Kenakan wewangiannya. Kenakan kemudian jasnya. Pakai jubahnya. Pakai pecinya. Dengan suasana yang sangat indah. Begitu Anda mengenakan pakaian terbaik, akan ada suasana lain dalam jiwa Anda. Kedua, Quran surah kelima ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Hei orang-orang beriman, kalau ingin salat sempurnakan wudunya. Sempurnakan wudunya. Jangan asal wudu, jauhi sembarangan wudu, kata Quran. Kalau Anda ingin khusyuk salatnya, sempurnakan wudu dengan baik. 3, ini yang paling penting. Saya akhiri. Wa annahum ilaihi raji'un. Raji'un, raji'un. Ini sudah semakin malam. Kalau Anda mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang terbayang? Kan meninggal. Meninggal. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan rasakanlah, barangkali itu adalah sholat terakhir yang Anda kerjakan. Mungkin dalam sholat itu Anda akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk selamanya. Kenapa kamu kenakan pakaian terbaik yang halal? Kenapa kamu berwudu dengan sempurna? Karena barangkali pakaian itulah pakaian terbaik yang akan kamu kenakan akhir dalam kehidupanmu. Jadi bagian ketiga, kata Allah, rasakan setiap kali akan sholat, hadirkan sholatan muwadda'. Rasakan setiap sholat yang terakhir yang mungkin kita kerjakan dalam hidup kita. Contoh. Mas, nama siapa? Ya, Raihan dipanggil Allah. Apa maknanya? Baik. Raihan dalam sholat 5 waktu, tandanya masuk waktu sholat apa? Adhan. Adhan artinya apa? Siapa yang panggil? Allah. Tiap hari kita dipanggil Allah. Adi Hidayat dipanggil Allah. Raihan dipanggil Allah. Fuad dipanggil Allah. Yang manggil Allah. Di antara sekian panggilan itu bukan sekedar panggilan biasa. Barangkali itulah panggilan terakhir dalam kehidupan kita. Bukankah ketika Anda katakan si fulan dipanggil Allah, artinya dipanggil untuk selamanya? Ada untuk selamanya. Ada panggilan kekuatan untuk kita supaya menjalani kehidupan lebih baik. Karena itu ketika Anda dipanggil oleh Allah, tunaikan keadaan sholat. Maka rasakan pada saat itu, mungkin ini sholat terakhir yang mungkin saya lakukan dalam kehidupan kita. Share, silahkan cek di YouTube. Lihat tayangan-tayangan teman-teman. Bagian terakhir ini, Allah bahkan tampilkan kepada kita lewat fenomena yang terjadi selama ini. Ada orang dalam keadaan sujud, begitu bangkit, tiba-tiba meninggal. Ada orang sujud, tiba-tiba tidak bangun-bangun lagi. Dan kebanyakan yang hadir sekarang ini, kita lihat bukan hanya orang Arab. Ada orang Indonesia, ada dari Jawa Timur, ada yang dari Malang, ada yang dari Banten. Bahkan yang paling hebat, ada orang sedang itikaf. Ini kisahnya luar biasa. Seorang kakek, soleh, ahli masjid, tidak meninggalkan masjid di akhir kehidupannya. Tiba-tiba datang orang dari satu negara di Timur Tengah. Datang pada beliau mengatakan, saya ingin bangun masjid di sini yang rawat tapi hanya Anda. Coba Pak bayangkan ya. Siapa orang yang ngutus orang ini dari Timur Tengah datang mengatakan, saya pengen bangun masjid di sini tapi yang merawat cuma Anda. Kalau bukan Allah yang kirimkan, mustahil. Ahli masjid, rajin sholat di akhir kehidupannya. Coba lihat baik-baik. Dibangun masjidnya, dirawat oleh beliau. Beliau yang rawat, beliau yang bersihkan, beliau yang imami dan sebagainya. Tiba-tiba Ramadan di Jumat yang terakhir. Waktunya ba'da asar. Menunggu waktu buka. Tiba-tiba sedang bersandar itikaf di masjid. Sambil tiduran malam melek, malam melek, malam melek. Tiba-tiba, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang lain sedang sujud. Yang lain tiba-tiba sedang ruku. Yang lain duduk di antara 2 sujud. Yang ini sedang menunggu tiba-tiba waktu buka. Malam melek, malam melek. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Meninggal dalam keadaan itikaf di masjid yang dirawatnya. Dibangunnya dalam keadaan ibadahnya. Masya Allah. Malam melek, malam melek, meninggal. Antum malam melek di belakang belum meninggal juga tuh. Barangkali Allah menantikan amalan terbaik kita. Jadi kalau Anda ingin khusus sholatnya, coba rasakan setiap kali akan sholat, mungkin ini sholat terakhir dalam kehidupan saya. ingin meninggal dalam keadaan sholat, di malam tahajudnya insya Allah. Kalau tiba waktunya, tapi kalau bukan waktunya, kita tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih. Maut itu ghaib sifatnya. Bisa Anda duluan, saya belakangan, bisa. Bisa ditukar, bisa. Saya belakangan, Anda duluan, mungkin. Yeah. Atau mungkin saya duluan, setelah Anda, bisa. Yeah. Ustaz, bagaimana cara memberitahu makmum untuk meluruskan dan merapatkan barisan? Sudah diberitahu berkali-kali tapi susah. Itu terjadi di kampung saya. Bukan hanya di kampung Anda, mungkin di beberapa tempat juga. Coba lihat, biasanya orang yang belum tahu itu, ketika Anda ingin luruskan, sifat yang belum tahu, jawabannya diberitahu, bukan dimarahi. Orang yang belum tahu menuntut informasi, pemberitahuan, bukan menuntut kemarahan. Banyak umumnya orang tidak bisa menerima, bukan karena pentingnya informasi yang disampaikan, tapi cara menyampaikannya yang tidak baik diterimanya. Karena itu muncul kemudian keterangan dalam Al-Quran, jika Anda ingin berdakwah kepada orang yang belum paham, maka kalimat pertama itu ditunjukkan dengan cara yang elok luar biasa. Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang yang belum paham menuju jalan Tuhanmu. Satu, ternyata bukan dengan nasihat. Pertama kali, hikmah. Apa itu hikmah? Yang pertama bisa diartikan dengan cara yang paling bijak sesuai dengan keadaan objek dakwahnya. Contoh, Anda jadi apa yang di sini? Imam atau makmum? Kalau Anda menjadi makmum, misal, teman Anda belum rapat. Anda ajak, Pak, tolong rapatkan, Pak, ya. Supaya setannya gak masuk. Sholat aja bawa-bawa setan. Urus saya diri sendiri, misal itu kan? Saya sendiri sudah senior. Anda baru masuk sini aja udah ngajak-ngajak saya. Saya sudah 20 tahun berada di sini. Masya Allah. Padahal masjidnya baru 10 tahun misal itu kan. Orang ini gak ingat. Bagaimana mengatasi orang seperti itu teman-teman sekalian? Anda itu makmum. Dia makmum. Sesama makmum kadang-kadang karena levelnya sama. Sehingga sulit menerima satu dengan yang lainnya. Maka Anda harus mencari level yang jabatannya lebih tinggi daripada makmum. Imam. Sampaikan kepada imam kalau melihat kebiasaan. Pak, di sini kebiasaan kadang-kadang belum lurus, mohon diingatkan karena Bapak Imam. Makmum mendengar arahan dari imam akan lebih cepat menyentuh dibandingkan dengan makmum. Maka imam mengatakan sambil jalan, boleh karena Nabi pun pernah berjalan. Masya Allah Pak, cara sholat Pak luar biasa, berdirinya sudah tegak, pakaiannya bagus. Wah, dari kemarin juga begitu, Anda aja belum lihat misal. Tapi akan lebih bagus lagi Pak kalau rapat sholatnya. Supaya sholatnya bisa dimulai dengan bagus. Ah, sudahlah. Gak usah bicara rapat, jadi imam saja. Ah, kalau Bapak gak mau rapat kanan-kiri, jadi imam Pak. Imam tuh gak usah meluruskan saf. Kanannya gak usah, kirinya gak usah. Biar saya yang jadi makmum, Bapak yang jadi imam. Ah, kalau gitu Anda saja yang imam, saya yang merapatkan. Masya Allah, rapatkan. Ini belum mau rapat, Bapak yang di belakang, tolong bantu merapatkan Bapak yang maju ke sini supaya yang kosong bisa terisi. Gampang. Tidak harus dengan marah-marah. Rapatkan. Apa gak mau setan masuk ke situ? Di lama-kelamaan, bukan cuma sholatnya yang gak enak, ujung-ujungnya terciptalah kemudian hal yang tidak diinginkan. Sholat tidak nyaman, ke masjid tidak nyaman, hubungan tidak elok. Dan disitulah kemudian tidak tercipta kemaslahatan dalam kehidupan. Dicari yang baik. Kalau belum juga bagaimana Ustaz? Imam tidak mengerti, makmum tidak paham, saya mengingatkan susah. Cara kedua, antum undang Ustaz yang paham, adakan ta'lim di tempat yang bermaksud dimaksudkan, cari Ustaz yang baik menyampaikan dengan cara yang lembut, dengan cara yang sopan. Begitu ta'limnya dibahas, minta Ustaz itu untuk mengimami. Dekatkan ta'lim ke awal waktu sholat. Begitu kemudian waktu sholat dibuka, praktekkan taklim yang telah diajarkan, kemudian bimbing orang-orang yang dimaksudkan, disitulah akan mudah diterima dakwah Anda. Paham sampai sini? Kadang-kadang kita butuh berbagi dengan orang lain untuk berbagi peran menggapai surga. Jangan semua ingin Anda kuasai. Maaf, yang pengusaha Anda, yang ngatur masjid Anda, ngatur sholat Anda, ngatur taklim Anda, ngatur ayat Anda juga. Imam Al-Bukhari menulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Anda baru 16 hari baca Al-Bukhari sudah memutuskan hukum. Ini sahih, ini bukan, ini bid'ah, ini bukan. Masya Allah. Halo? Ini saya simpan dulu ya. Saya harus tepati janji saya mohon maaf. Ini lebih 5 menit. Saya ingin sampaikan dulu beberapa pengumuman. Satu, bagi yang belum mendapatkan buku untuk metode hafalan Quran, insya Allah kita punya syiar. Mulai hari ini, kita memperbaiki hidup kita. Kami punya ajakan setiap tahun ingin menjadikan di negeri kita tercinta ini jumlah terbesar umat Islamnya, insya Allah kita mulai mendekat kepada Al-Quran. Kita punya syiar menjadikan mencetak 100.000 penghafal Quran dalam setiap tahun. Insya Allah kita menghadirkan satu cara isyarat dari Al-Quran, menghafal Quran cepat 30 juz dalam 30 hari. Mushafnya kita hadirkan dengan nama At-Taisir. Caranya kita hadirkan dengan buku MZN Muslim Zaman Now, hafal Quran dalam 30 hari. Buku ini sebagian kami bawa ke Bandung untuk dibagikan gratis. Ada yang di Cimahi, barusan mungkin tadi sudah. Ada yang kemudian di UPI, sebagian sudah dibagikan. Dan barangkali besok sebagian ada yang juga dibagikan di Terbaru Parahyangan di Masjid Ar-Rahman. Anda yang belum dapat bukunya, Anda bisa ikut dalam sesi kajian di Akhir TV tiap malam Jumat. Jadi materi isi buku dibahas di kajian. Dan insya Allah lewat buku itu dan lewat tayangan itu, nanti ada bimbingan bagaimana cara cepat menghafal Quran. Bahkan nanti dengan insya Allah, dengan nomornya, dengan artinya, dalam 30 hari. Materi akan disampaikan sampai mendekat ke bulan Ramadan. Dan dalam di bulan Ramadan akan dipraktikkan proses hafalan Qurannya. Teorinya dibahas sekarang, praktiknya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa memberikan stimulus kepada kita untuk mendekat kepada Al-Quran. Kalau kesulitan, insya Allah catat tanggalnya, 19 sampai 22 April, ada Islamic Book Fair di Jakarta, di YCC. Kami menempati stand nomor 166. Di situ nanti juga akan dibagikan insya Allah 7.000 mushaf at-taisir secara gratis. Insya Allah nanti kami bagikan, dan nanti ada pelatihan singkat untuk menghafal Quran dengan cara yang kedua, dengan izin Allah insya Allah mohon didoakan. Kita ingin menyemarakkan nilai-nilai keislaman lebih baik, dan kita ingin membantu supaya negara kita terbantu dengan baik, dalam keadaan yang baik. Karena kalau semua orang bisa mengamalkan isi Quran khusus untuk orang Islam, insya Allah negara kita pun akan terbantu. Karena di Quran tidak mengajarkan nilai-nilai yang buruk. Di Quran tidak diajarkan celaan, melihat yang tidak baik, tangan yang tidak baik. Jadi kalau orang Islam yang mengamalkan isi Quran, insya Allah negara kita pun akan jadi baik, terangkat kemuliaannya dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ikhtiar itu, insya Allah kami akan mencoba membagikan mushaf secara gratis, 500.000 mushaf dari Sabang sampai Merauke. Kita nanti akan data wilayah-wilayahnya supaya bisa diajarkan nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari Al-Quran. Teman-teman, yang selanjutnya, ini yang juga penting ingin kami sampaikan. Saya ingin mengajak kepada kita, mari kita bersatu, memulai dari masjid, tinggalkan segala sumber-sumber perpecahan, sumber-sumber keburukan, termasuk perbedaan-perbedaan yang ditolerir oleh nilai-nilai keislaman kita, syariat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka mulai hari ini, mari kita jadikan khususnya untuk kota Cimahi, Masjid Agung Cimahi sebagai sentral persatuan, sentral keumatan, sentral insya Allah kejayaan, dan sentral untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siap insya Allah? Siap insya Allah? Anda boleh jadi apapun, silahkan. Aparat pemerintahan, boleh. Anda boleh jadi kemudian misalnya di militer, boleh. Di kepolisian, boleh. Pebisnis, boleh. Tapi sepanjang Anda Muslim, bersama teman-teman dengan nilai-nilai kemuliaan untuk membantu seluruhnya, termasuk membantu kejayaan di bangsa kita insyaAllah. Baik, yang terakhir, saya mohon kepada Anda, praktekkan taklim kita malam ini sejak keluar dari masjid. Tunjukkan bahwa ahli masjid beda dengan ahli musik. Ahli masjid bukan ahli konser. Ahli masjid bukan ahli keramaian biasa. Tolong bantu teman-teman kita dengan profesi yang lain. Ada pak polisinya, ada bagian kodimnya, ada aparat yang lain, ada pengendara di luar. Saya mohon kepada Anda, tunjukkan kita beda. Tolong keluar dengan rapi, keluar dengan tertib, keluar dengan nyaman. Dan dengan itu insya Allah mereka akan melihat ada keberkahan di masjid ini pada malam hari ini. Jelas insya Allah? Tidak ada sampah di masjid. Yang makan Anda, yang bawa sampahnya Anda. Yang minum Anda, yang bawa akuanya Anda. Saya akan tutup dengan satu janji saya kepada tadi, anak muda yang barusan. Mana anaknya? Boleh berdiri? Boleh pinjam mic-nya? Bismillah. Di situ saja. Nama siapa? Bismillah. Namanya Bismillah. Falah Fakhri. Biasa. Baik. Falah Fakhri. Ya? Falah Fakhri. Falah Fakhri. Salah. Masya Allah. Salah. Dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung. Bandungnya di mana? Di Leuwi Panjang. Leuwi Panjang. Masya Allah. Sepanjang apa sampai hari ini? Salah. Juz 30. Ustaz, afwan. Sebelum dites, sebenarnya tadi saya mau ngacung untuk yang 30 juz. Tapi saya belum tamat untuk yang 30 juz. Dan hafalan saya tidak terfokus di juz 30, tapi dari juz 1 sampai juz 20. Baik. Tapi hafalan saya suka terhenti di ayat yang berkaitan tentang pertemuan dengan Allah dengan menghadap ke Baitul Haram. Baik, sama aja dengan teman-teman yang lain. Bukankah Anda yang hafal juz 30 belum sempurna 30 juz? Baik ya, hafal satu juz belum sempurna 30 juz. Ini hanya awal kita perjumpaan. Berharap bahwa dari juz-juz yang dibacakan, insya Allah kita menghadap Allah dengan Quran kita, dan kita kembali dengan 30 juznya insya Allah. Tayyib, Anda mau dites surat apa? An-Nas. Nah, itu sama dengan yang lain. Tayyib. Tidak, di situ saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah. Man amana billah. Ulang dari awal. Innama astagfirullahaladzim. Bukan innama astagfirullahaladzim, bukan. Innama ya'muru masajidallah. Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus salat wa atu az-zakah wa atu az-zakah. Tuan Ustaz, bismillah, pindah dulu ke surat ad-duha. Surat apa Ustaz? Ya, surat apa? Pindah dulu ke surat ad-duha. Wad-duha. Wad-duha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Jazakallah khair. Anda sempurnakan hafalan Anda 30 juz dan Anda akan merasakan lebih daripada apa yang Anda rasakan saat. Anda kuliah? Masih sekolah, Ustaz. Sekolah di mana? Di SMK Persis. Oh, SMK. Kelas berapa? Kelas 3, Ustaz. Kelas 3. Bisa selesaikan Qurannya sampai dengan selesai sekolah? Siap, Ustaz. 30 juz. Baik. Kapan liburnya? Saya libur itu selesai UN tanggal 20 April, Ustaz. 20 April. Liburnya ya. 20 April. Iya, Ustaz. Jadi sekarang masih kuliah, masih sekolah? Iya, Ustaz. Susah gimana caranya ya? Ustaz, ada. Saya mau kasih Anda umroh 2 pekan ke depan. Tapi andanya enggak libur gimana? Pilih umroh, pilih sekolah. Saya akan pilih bertemu dengan Allah, Ustaz. Tanya, Anda tidak bisa memilih kalau bertemu dengan Allah. Anda harus meninggal dulu baru ketemu ya. Baik, akhir kini Anda bikin paspor. Kemudian mudah-mudahan bisa nanti minta izin pada sekolahnya. Allah, saya akan masukkan nama Anda ke di antara 34 yang ikut umroh, langsung nanti dapat hadiah dari Kerajaan Besar Saudi Arabia. Allah. Jazakallah khair. Teman-teman, itu yang bisa kami sampaikan malam ini. Semoga Allah berikan kemuliaan untuk Anda. Insyaallah besok subuh saya juga akan berikan hadiah yang sama di Masjid Kota Baru Parahyangan. Kita berjumpa besok untuk satu orang lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah.